Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Yang pertama, brosur halaman pertama di surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Menurut surat An-Nisa 101 bahwa mengqasar salat dikarenakan kalau takut diserang orang-orang kafir. Harusnya kalau kondisi sekarang situasi damai, mestinya tidak perlu melaksanakan seperti anjuran surat di atas, karena lebih utama dengan sholat tamam. Bagaimana menurut Ustadz? Jangan menurut saya. Menurut agama kita tidak pernah punya ajaran apa-apa. Dibaca halaman 5 itu. Cuma mocone rung genep kamu. Jadi MTA tidak mengajarkan agama apapun kecuali dari Quran dan Sunnah. Jangan menurut Ustadz, menurut Nabi bagaimana gitu loh. Halaman 5 itu dibaca. Hadis halaman 5, hadis paling atas. An ya'la bani Umayyata qal kultu li Umara bani al-Khattabi. Laisa alaikum junakun an taqsuru minas salati in khiftun an yaftinakumul ladhina kafaru. Faqad aminan nas. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu shadaqatahu. Rawi Muslim. Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah yang artinya, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat jika kamu khawatir diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Sedang manusia sungguh sudah dalam keadaan aman. Nah itu tadi Mbak Teko, okay. Dan persis dengan itu kan. Coba balen nonone. Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah yang artinya, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat jika kamu khawatir diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Sedang manusia sungguh sudah dalam keadaan aman. Ya, aman dah. Terus? Kemudian Umar menjawab, aku juga heran sebagaimana apa yang kamu herankan itu. Ya. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau menjawab, itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Hadis riwayat Muslim. Paham enggak? Nah, sudah saya terangkan, mula nek maca yang lengkap. Makanya ayat itu menerangkan kalau kamu khawatir diserang orang kafir, maka sholat dalam safar itu 2 rakaat diqasar. Sekarang sudah dalam keadaan aman. Maksudnya enggak ada khawatir diserang orang kafir, berarti sholatnya enggak perlu dikosor lah gitu toh. Ditanyakan pada Umar. Umar sendiri, saya juga heran ini. Seperti yang kamu tanyakan itu. Nah, sekarang sudah dalam keadaan aman kok. Nah, maka mereka tidak berdebat keduanya, sama-sama tidak tahu. Dan nanti tanyakan pada Nabi. Setelah ditanyakan kepada Nabi, nah Nabi menjawab, itu sedekah dari Allah kepadamu. Maka terimalah, maksudnya suatu ruhsah, keringanan buat kamu. terimalah di dalam keadaan musafir walaupun aman boleh mengqasar sholat. Apalagi Qurasur halaman 2 hadis nomor 2 An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru wa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqasar salat. Maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqasar salat. Dan jika lebih dari itu, kami salat tamam. Pertanyaan, apa yang dimaksud salat tamam, Ustaz? Salat tamam itu artinya salat salat apa? Salat sempurna, salatnya orang mukim, tidak dikosor gitu. Tidak dikosor. Kalau salat duhur misalnya lagi musafir ya, salatnya boleh dikatakan salat kosor, tadi rekaannya 4 boleh dikurangi menjadi 2. Nah, kalau orang mukim tidak boleh, salatnya harus tamam, sempurna. Salatnya duhur ya 4 rakaat. Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat. Bagi orang musafir, salat-salat yang 4 rakaat itu boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Di tamam itu salat sempurna 4 rakaat. Apalagi Brosur halaman 5, hadis yang kedua. An Aisyah qalat kharatu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadan. Faftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu. Faqasara wa atmamtu. Faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi. Aftarta wa sumtu. Faqasarta wa atmamtu. Faqala ahsanti ya Aisyah. Rawahu Daruqutni. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umroh di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sedang aku tetap berpuasa, dan beliau mengqasar salatnya sedang aku menyempurnakannya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ku tebusi dengan ayah dan ibuku, bagaimana engkau berbuka sedang aku tetap puasa dan engkau mengqasar salat sedang aku menyempurnakannya? Lalu beliau menjawab, itu baik saja Aisyah. Hadis riwayat Daruqutni. Mohon penjelasan pada kalimat ya Rasulullah, ku tebusi dengan ayah dan ibuku. Nah, itu biasa zaman di orang Arab sana itu, kalau mengatakan sesuatu untuk meyakinkan bahwa yang dikatakan itu suatu kebenaran, tidak basa-basi, tidak bohong, biasanya dengan penguat itu, ketebusi kamu dengan ayah dan ibuku. Maksudnya saya bertanya betul, bukan basa-basi, bukan tidak tahu, bukan karena tahu kok tanya, tidak, betul-betul tidak tahu, ingin tahu betul gitu. Jadi kalimatku tebusi dengan ayah dan ibu itu untuk meyakinkan bahwa pertanyaan saya itu benar, memang bertanya betul. Kalau Rasulullah puasa, saya tidak puasa. Ya kan? Rasulullah sholatnya dikosor, Aisyah sholatnya tamam, sempurna. Ini bagaimana nih sebetulnya saya? Maka ingin tahu sebenarnya bagaimana. Nah, pertanyaan itu diawali, itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab kalau bertanya begitu itu. Ketebusi dengan ayah dan ibuku, atau ketebusi dengan diriku sendiri dan sebagainya itu semacam meyakinkan pertanyaan saya itu betul-betul tanya. Maka jawab Rasulullah, tidak apa-apa, baik saja. Artinya orang musafir itu sholat qasar itu bukan suatu kewajiban. Ya, bukan suatu kewajiban, tetapi itu suatu kebolehan saja. Maka dibaca keterangannya itu. Ayo, di bawahnya itu ada keterangan itu. Halaman 6 di atas itu. Keterangan. Dari dalil-dalil tersebut, bisa kita pahami bahwa mengqasar salat bagi musafir itu adalah suatu rukhsah, bukan sebagai keharusan. Ya. Rukhsah itu suatu keringanan, suatu kebolehan. Maka orang musafir salat tamam boleh, diqasar salatnya boleh, kalau memang salat-salat itu boleh diqasar. Nah, salat yang boleh diqasar itu hanya salat-salat yang 4 rakaat. Yang salatnya kurang dari 4 rakaat, misalnya maghrib, subuh, tidak boleh diqasar. Yang boleh diqasar hanya sholat yang 4 rakaat. Itu satu kebolehan, bukan suatu keharusan. Maka dalam perjalanan tadi, Rasulullah mengqasar sholat, Aisyah tetap sholatnya tamam. Demikian pula puasa. Orang musafir itu kebolehan tidak berpuasa. Bangkuntum mardo aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Jadi kalau kamu dalam keadaan sakit, dalam pepergian, tidak berpuasa. Dalam pepergian tidak puasa itu boleh. Puasa juga boleh. Tidak berpuasa juga boleh. Maka yang dilakukan oleh Aisyah tadi, Nabi tidak berpuasa, tapi Aisyah berpuasa. Nabi mengqasar sholat, Aisyah tidak mengqasar sholat. Nah, maka itu suatu kebolehan. Musafir itu di bulan Ramadan mau puasa juga boleh, tidak puasa juga boleh. Kalau tidak puasa, nanti puasa yang ditinggalkan diganti pada hari lain, sejumlah puasa yang ditinggalkan tadi. Kalau qasarnya memang sudah kebenaran, tidak perlu diganti ya, sholat qasar itu boleh dalam musafir. Tapi sholat tamam juga boleh. Jadi itu kembali masalah qasar, masalah buka puasa dalam musafir itu ada bukan suatu kewajiban atau keharusan, tapi suatu kebolehan. Apalagi? Brosur halaman 8. An Ikrimata wa an Quraibin anna bena Abbasin qala ala uhaddisukum an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qala kulna bala qala kana idza zaghat asy-syamsu fi manzilihi jama'a baina az-zuhri wal 'asri qabla an yarkaba wa idza lam yaziq lahu fi manzilihi sara hatta idza hanatil 'asru nazala fa jama'a baina az-zuhri wal 'asri wa idza hanatil maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya'i wa idza lam tahin fi manzilihi raqiba hatta idza hanatil isya'u nazala fa jama'a bainahuma. Rawahu Ahmad. Dari Ikrimah dan dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar? Kami berkata, ya mau. Ibnu Abbas berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat duhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih singgah di tempatnya, maka beliau terus berangkat. Dan setelah datang waktu sholat asar, lalu berhenti, kemudian menjamak antara sholat duhur dan asar. Dan apabila telah tiba waktu maghrib, ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat maghrib dan isya. Dan apabila belum masuk waktu maghrib, sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, sehingga apabila datang waktu isya, maka beliau berhenti lalu menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ahmad. Bolehkah pertanyaan Ustaz? Bolehkah kita menjamak ketika mau berangkat safar? Bolehkah menjamak maghrib isya ketika kita sampai di rumah setelah safar Ustaz? Jadi Rasulullah tadi menerangkan atau menjalankan sholat di dalam safar. Ya, ketika akan berangkat dari tempat singgahnya, sudah masuk waktu sholat duhur misalnya. Beliau langsung sholat duhur sekaligus sholat asar di jamak, namanya jamak apa? Takdim, didahulukan waktunya. Tapi kalau dalam tempat persinggahan beliau tadi dalam safar, belum waktunya masuk sholat, beliau sudah berangkat. Jadi yang masuk waktu sholat nanti, misalnya adzan sholat dalam perjalanan, beliau undurkan sholat duhur tadi pada waktu asar. Nanti dikerjakan pada waktu asar, sehingga sholatnya dijamak takhir. Jadi tadi dalam perjalanan, jadi misalnya saudara di sini mau ke Surabaya, rumahmu Jogja sana, sekarang singgah di sini, datangi pengajian, dan nanti akan meneruskan perjalanan ke Surabaya. Selesai pengajian nanti jam 12 atau 12 kurang seperempat sudah masuk waktu duhur. Kalau berdasarkan hadis ini tadi, saudara sholat duhur sekaligus di sini dan sholat asar, terus baru meneruskan perjalanan ke Surabaya. Atau kalau nanti saudara di sini jam 10 sudah selesai, saudara akan meneruskan perjalanan ke Surabaya, berarti saudara belum masuk waktu duhur. Nah, terus berjalan. Dan nanti masuk duhur di dalam perjalanan, saudara berhenti sholat duhur jamaah asar boleh, atau supaya tidak berhenti-berhenti langsung nanti sholatnya duhur ditarik ke belakang, jadikan satu dengan waktu asar, di jamak sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Namanya jamak takhir. Jadi kalau mau meneruskan perjalanan sudah masuk waktu sholat, nah itu kerjakan sholat, sholat yang boleh dijamak tadi diajukan waktunya. Misalnya asar, waktu ini sudah waktu duhur, dah asar saya kerjakan, waktu asar saya kerjakan di waktu duhur ini sekaligus. Kalau perjalanannya misalnya waktu maghrib, akan berangkat sudah masuk maghrib, isya dikerjakan sekali, maghrib terus isya dijamak, baru perjalanan. Tapi kalau akan meneruskan perjalanan tadi belum masuk waktunya sholat, terus berangkat. Nah nanti waktu masuk waktu sholat, diundurkan, dijamak pada waktu akhir. Sudah masuk duhur, tidak sholat duhur, nanti dalam perjalanan langsung teruskan sampai sholat asar. Lah sholat asar nanti dijamak waktunya dengan duhur. Begitu pula kalau sholat isya, mau berangkat belum waktu maghrib, sudah berangkat saja. Nanti waktu maghrib berdengar dalam perjalanan, teruskan. Jadi boleh waktu maghrib kamu tarik ke belakang, jadikan satu waktunya dengan waktu isya, namanya dijamak takhir. Itu yang diceritakan, yang dilakukan oleh Nabi itu begitu dalam perjalanan maksudnya. Apalagi? Lebih afdal mana ketika safar dengan membawa kendaraan sendiri, sholat kita jamak dan qasar, atau tidak usah dijamak dan dikosor, atau dijamak saja tetapi tidak usah dikosor, Ustaz? Abdul kabeh. Jadi kalau sudah dituntunkan oleh agama, dibenarkan itu jangan baik mana. Semuanya baik. Nah, maka pernah terjadi dalam perjalanan ada orang pingsan bulan Ramadan itu. Terus dirubung-rubung orang. Nabi tahu itu dekat, kenapa ini? Ada orang mengatakan, ini pingsan ya Rasulullah, dia berpuasa ini. Apa kata Nabi? Ya, orang yang berpuasa dalam keadaan musafir itu tidak lebih baik daripada yang tidak berpuasa. Jadi jangan kamu menganggap musafir, saya puasa saja lebih baik daripada tidak puasa. Tidak, Nabi mengatakan orang musafir itu boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Ini di bulan Ramadan ya toh. Lah orang yang berpuasa dan tidak puasa di bulan Ramadan dalam keadaan musafir baik mana? Nabi mengatakan tidak lebih baik orang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan musafir daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi segala yang dibenarkan oleh agama itu semuanya baik. Mbah musafir entuk raposo penak ya. Agama Islam memang penak ndak melah rekoso. Yo aja penak ora raposone tok nanti faidatu min ayyamin. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan meninggalkan puasa karena musafir bukan lepas bebas, nanti wajib mengganti pada hari lain. Nah, kalau kamu berpuasa tidak usah ada ganti mengganti, wong tidak ada yang ditinggalkan. Tapi yang puasa dan tidak puasa baik mana? Sama-sama baiknya. Bapak Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Kalau itu dibenarkan oleh agama itu mesti baik. Maka orang musafir dikosor sholatnya dan tidak dikosor, baik mana? Nabi selama 19 hari tadi, kamu tahu kan? Nabi tinggal ketika Fathu Mekah, beliau waktu itu penduduk Madinah, orang Madinah, waktu Fathu Mekah, beliau tinggal di Mekah selama 19 hari. Selama 19 hari beliau selalu mengkosor dan menjamak sholatnya. Ya, mengkosor dan menjamak sholatnya. Sahabat lain ada yang Umar ya, tidak hanya 19 hari, tapi 6 bulan. Selama dalam musafir dia menjamak dan mengkosor sholatnya. Ada lagi tuh sahabat yang tadi ada yang 20 hari, ada yang. Nah, sehingga yang betul itu 19 hari apa 20 hari apa 6 bulan. Tergantung berapa lama dia pergi. Selama dia belum kembali ke rumahnya berarti dia termasuk musafir. Selama dalam musafir boleh mengkosor dan menjamak sholat. Dan Nabi selama 19 hari tadi mengkosor menjamak sholat terus di Mekah. Nah gitu kan. Memang agama itu mudah. Adinu yusrun walatu asiru. Agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya, kalau orang mengatakan agama yang sulit, jangan dipersulit sendiri. Menurut fikih, saya tidak menyalahkan fikih ya. Menurut fikih, katanya orang musafir itu paling tidak menempuh perjalanan berapa? 80 km dan jalan kaki. Ada sekarang orang musafir? Tidak ada. Kalau begitu sekarang sudah tidak ada orang musafir. Tidak mungkin orang 80 km jalan kaki itu tidak mungkin sekarang. Wong 5 km aja naik becak paling tidak. Orang jalan-jalan 80 km jalan wes tidak mungkin. Jadi hukum musafir sekarang hilang karena sudah tidak ada orang musafir kok. Apa begitu? Nah, maka kembali aja, kembali pada agama tadi. Yang nama musafir itu nama dia bepergian. Ya, menempuh dalam perjalanan, dia pergi sebelum pulang ke negerinya, kampung halamannya. Ya dia dalam keadaan musafir. Selama dalam musafir boleh mengkosor, boleh menjamak sholatnya. Kalau bulan Ramadan boleh dia tidak berpuasa. Orang musafir boleh tidak puasa. Ngenteng-ngenteng ke agomo. Agomo rasa dienteng-ngenteng ke senteng gitu loh. Aja seneng berat-berat ke. Seolah kalau diberat-beratkan, nah, ganjaran ini lebih gede, tidak. Masalah ganjaran itu sudah ditentukan oleh Allah, jangan menurut angan-anganmu sendiri. Ini aku melaku 80 km ini mungkin ganjaran ini lebih gede. Akali sopo itu. Ya. Ganjaran ini lebih gede, saya rekoso, saya lebih gede, tidak. Semua amalan yang membawa datang ganjaran itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan menurut angan-anganmu sendiri. Diperberat-berat sendiri, terus diangan-angan sendiri, ganjarannya sekian, ganjarannya itu bohong. Coba dibaca surat An-Nisa 123. Cuma itu ada dasarnya, bukan awur-awuran. Nah perkara kamu mengatakan musafir harus 80 km jalan kaki, selama tidak begitu kamu tidak musafir, silahkan saja. Tapi jangan menyalahkan orang yang melaksanakan sholat safar karena musafir, walaupun dia tidak jalan kaki, walaupun tidak menempuh perjalanan 80 kilometer. Wong Nabi itu dari Mekah ke Surga, jaraknya berapa? Kira-kira 12 kilometer. beliau sudah menjamak mengqasar sholat kok. Daripada surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, jadi pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong dan menurut angan-angan ahli kitab. Membuat tata cara sendiri, ibadah sendiri, terus ganjarannya diangan-angan sendiri. Ganjarannya sekian, diangan-angan sendiri. Ya, semua amal ibadah yang sudah mendatangkan ganjaran itu mesti dituntunkan oleh Rasulullah. Tidak ada ibadah yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah kok. Apa itu? Yang jelek dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu mesti yang baik. Maka jangan ditambah. Jangan ditambah, itu yang paling baik. Karena Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha. Orang yang dalam beribadah, beraktivitas itu mengharapnya, mengharapkan imbalan dari Allah. Wal yaumil akhir, dan mempercayai adanya hari pembalasan, hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang banyak mengingat Allah. Yang paling baik itu Rasulullah. Jangan meninggalkan apa yang contohkan dari Rasulullah, malah membuat sendiri, diangan-angan sendiri, pahalanya dihitung sendiri. Nah itu angan-angan kosong. Ibadah itu paten, tidak boleh buat sendiri. Maka ada kaidah, ya, al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya ittiba, mengikut, mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Maka jangan membuat cara ibadah sendiri. Kalau kamu membuat cara ibadah sendiri yang tidak contohkan Rasulullah, berarti menuduh atau menganggap Rasulullah kurang sempurna ajarannya. Apalagi saudara mau menganggap ini baik. Baik, pahalanya besar ya. Api koyong ini ganjarannya gede kok ora dituntun, ora dilakoni Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah kalah pinter dengan kamu kan? Api koyong ini kok ora dilakoni Rasulullah, apa lali apa pancen ra mudeng? Nah. Maka ibadah itu ikut. Kalau ikut Rasulullah pasti benar. Tapi kalau kamu mengadakan sendiri, meninggalkan jadi contohkan Rasulullah, pasti sesat. Nah kok ngerti? Nah Rasulullah mengatakan kok. Ya. Inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin. Syarul umur muhdatsatuha, itu kata Rasulullah. Ya. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan zaman Rasulullah tidak ada, terus kamu mengadakan. Syarul umur. Wa kullu muhtasatin dolalah loh. Yang mengatakan pasti sesat tadi Rasulullah. Setiap ibadah yang baru itu sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Bid'ah meneh. Nah itu yang kira-kira hadis ini diwaca yang menurut ngono raisa duwai kok itu. Tidak boleh diwai. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fin nar. Ya tak? Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Yang bid'ah itu sesat, sesat itu finar. Maka jangan kamu membuat ibadah sendiri, diangen-angen ganjarannya sendiri. Nabi sudah menentukan setiap membuat ibadah sendiri finar, tempatnya di neraka. Jangan mengkhayal ganjarannya besar. Maka Allah tadi mengatakan ganjaran dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Yang kosong itu maksudnya tanpa dasar. bukan keterangan dari Allah, bukan keterangan dari Nabi, bahwa angan-angan sendiri itu angan-angan kosong. Dan juga angan-angan ahli kitab. Ahli kitab juga suka mengangan-angan, membuat cara sendiri, dihitung sendiri ganjarannya begitu. Apalagi brosur halaman 2 dari arti hadis yang kedua kami baca kembali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqasar salat, maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqasar salat. Dan jika lebih dari itu, kami salat tamam. Pertanyaan. Dijelaskan, Rasulullah tinggal di Makkah selama 19 hari, beliau mengqasar salatnya. Pertanyaan. Di dalam 19 hari itu, bagaimanakah pelaksanaan sholat di hari Jumat? Apakah bisa menjadi dalil pelaksanaan mengqasar sholat Jumat dengan sholat asar di hari Jumat, Ustaz? Aku ora mudeng qasar gitu kok. Kamu enggak mudeng qasar. Wis tek maca tapi enggak paham. Mengqasar itu apa toh? Mengqasar itu mengurangi rakaat, memendekkan. Yang boleh dipendekkan itu sholat yang rekaatnya 4. Tadi sudah tak terangkan kamu ngantuk rupanya. Masa jayah ini ngantuk. Mau berangkat minggu pagi sarapannya jokeh-jokeh. Kalau ini terus turu. Ya. Jadi mengqasar itu artinya mengurangi rekaat, memendekkan. Sholat yang rekaatnya boleh dipendekkan, sholat yang rekaatnya 4. Yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Lainnya itu tidak boleh dikosor. Sholat jumat rekaatnya berapa? Nah, mbok kosor jadi 1 gitu. Maka sholat maghrib tidak boleh. Kurangi jadi 1,5 itu rento. Maghrib kan 3, diparuh jadi 1,5. Bingung dhewe kuwi boleh. Salat subuh 2, dikosor jadi 1, tidak boleh. Maka yang boleh dikosor, rekaat dipendekkan, dikurangi rekaat itu hanya salat yang rekaatnya 4. Yaitu salat duhur, salat asar, dan salat isya. Itu kalau kamu dalam musafir, salat duhur mestinya 4 rekaat, boleh kamu kerjakan 2 rekaat. Salat asar mestinya 4 rekaat, boleh kamu kerjakan 2 rekaat. Lah orang musafir ini mendapat keringanan dari Allah, dari contoh Rasulullah itu, ruhsah ya, keringanan. 2. 1, boleh mengqasar, mengurangi rekaat sholat. 2, boleh mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1. Mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1, namanya menjamak. Menjamak. Nah sholat yang boleh dijamak, itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu boleh dijamak. Artinya 2 waktu itu boleh dikumpulkan menjadi 1. Maka Rasulullah tadi menjelaskan, kalau akan bepergian, dia di tempat singgah dalam bepergian, yang tadi saya contohkan, kamu mau ke Surabaya, mandek di Solo dulu, ya tak? Akan mangkat ke Surabaya, wis adzan duhur. Oh kamu sholat duhur sekali di sini, sholat duhur, terus sholat asar sekali. Jadi duhur dan asar dikerjakan pada waktu apa? Waktu duhur. Namanya jamak takdim, jamak yang waktunya didahulukan. Kalau kamu musafir, tidak hanya boleh menjamak, karena kamu musafir boleh qasar. Maka sholat duhurnya 2 rakaat di sini selesai, assalamualaikum, sholat duhur berdiri lagi, sholat asar 2 rakaat juga, yaitu namanya waktunya dijamak, rakaatnya dikosor. Dah perjalanan kamu sudah, walaupun sampai di Surabaya atau sampai di tempat yang kamu tuju nanti, waktu asar masih tidak usah sholat lagi karena waktu sholat asar sudah dijamak dengan sholat duhur. Jadi menjamak itu mengumpulkan dua waktu sholat. Mengkosor itu mengurangi rekaat sholat. Orang musafir boleh menjamak, boleh mengkosor. Maka boleh sholatnya dijamak dan dikosor. Tetapi juga boleh menjamak saja tetapi tidak dikosor. Misalnya mau sholat duhur, dah duhur 4 rekaat. Terus sholat asar sekali 4 rekaat baru perjalanan. Boleh. Dan itu namanya dijamak tidak dikosor. Atau saudara mengkosor saja tidak dijamak juga boleh. Sholatnya duhur dah selesai. Nyata? Dah nanti perjalanan lagi. Sholat asar masuk asar nanti dikosor aja sholatnya 2 rekaat lagi. Boleh. Nah, sehingga kamu tanyakan, nah bagaimana kalau dalam musafir 19 hari tadi Nabi apa sholatnya Jumat juga dikosor dengan asar lah. Sholat Jumat kok dikosor? Maksudmu mungkin karpe sok menjamak. Sholat Jumat dijamak dengan asar. Yang boleh dijamak itu sholat duhur dengan sholat asar. Saya belum tahu, belum pernah menemukan dalilnya sholat Jumat dijamak dengan sholat asar. Nah ini gimana ya podo karo duhur? Betul, Jumat itu waktunya podo karo waktu duhur, tapi sholatnya lain. Sholat Jumat itu tidak ada kosor. Sholatnya sempurna, utuh sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya. Kan tidak boleh itu, dikosor. Nah kalau dijamak, saya belum tahu. Asar dengan Jumat di jamak itu saya belum tahu dalilnya. Karena belum tahu maka ya tidak melakukan. Karena Allah mengatakan wala taku malai salaka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu dalilnya. Belum tahu. Wah mestinya ya konek. Oh ya mestinya. Tenane untuk apa ora? Kalau tenane itu mesti ada dalilnya. Lah selama belum menemukan dalilnya, tidak perlu kita jamak. Wong belum tahu kok masalahnya. Apalagi, mudah-mudahan sudah paham ini antara membedakan antara kosor dan jamak. Brosur halaman 4 di keterangan. Tentang berapa kilometer jauhnya seseorang disebut sebagai musafir itu, tidak ada penjelasan yang tegas dari Nabi SAW. Namun yang jelas beliau bepergian dari Madinah ke Makkah ketika baru sampai di Dzul Hulaifah, beliau sudah mengqasar sholat. Sedangkan jarak dari Madinah sampai Dzul Hulaifah itu kira-kira 6 mil, yakni kira-kira 12 kilometer. Pertanyaan, ketika beliau bepergian dari Madinah ke Makkah dan baru sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengqasar sholat. Sedangkan jarak antara Madinah ke Dzul Hulaifah kira-kira 6 mil. Tetapi ini kan dalam perjalanan jauh menuju Makkah. Pertanyaan, bagaimana kalau kita bepergian kira-kira 6 mil dan tidak dalam perjalanan yang lebih jauh lagi. Tetapi setelah selesai mengikuti suatu acara terus pulang. Apakah juga boleh menjamak dan mengqasar sholat Ustaz? Jadi kalau memang kamu dalam keadaan musafir, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tadi, boleh musafir itu boleh mengqasar dan menjamak sholat. Tidak harus, tapi boleh. Nah, saya terus pulang, tidak akan meneruskan perjalanan. Terus pulang, sebelum pulang tadi berarti kan kamu musafir. Enggak tak? Nabi prakteknya menjalankan baru 12 km sudah menjamak dan mengqasar sholat. Ya tak? Nah berarti kan 12 km sudah boleh menjamak mengqasar sholat. Tetapi kan beliau mau meneruskan perjalanan. Ya iya, lah saya mau pulang kok. Nah sebelum pulang tadi kamu musafir apa enggak? Ya gitu kan? Ya maka perkara Nabi mau meneruskan perjalanan. Mestinya kalau jarak tempuh sekian itu belum boleh, Nabi nanti sholatnya setelah sampai di Mekah sana. Ternyata baru 12 km sudah masuk waktu duhur atau waktu sholat itu, ya beliau sholat. Ternyata sholatnya dijamak dan dikosor. Gitu kan? Apalagi? Saya dalam musafir mendapati sholat duhur berjamaah mukim 4 rakaat. Setelah sholat duhur berjamaah 4 rakaat, saya sholat asar qasar 2 rakaat. Apakah yang demikian sudah benar, Ustaz? Benar. Jadi kamu mendapatkan imamnya imam mukim, ya sholatnya makmum itu mengikuti imam. Karena imamnya tidak mengqasar sholat, ya makmumnya ya tidak mengqasar. Tapi terus kamu mau menjamak, karena kamu mau safir, imamnya kan tidak. Kamu mau menjamak sholat, asarnya dikosor. Dijamak dan dikosor. Maka orang musafir itu boleh menjamak dan mengkosor. Boleh menjamak saja tetapi tidak dikosor. Nah, tadi kamu jamaah dengan imamnya tidak boleh mengkosor. Karena imamnya sholatnya sholat tamam. Kamu harus sholat sempurna seperti imamnya. Selesai kamu akan sholat asar sekali boleh karena kamu musafir. Maka sholat sendiri. Sholat asar 2 rakaat. Nah sholatmu asar 2 rakaat itu namanya dikosor. Sholat asar yang kamu kerjakan pada waktu duhur tadi namanya dijamak. Apalagi? Ketika sholat maghrib berjamaah, lalu hujan deras, bolehkah sholat isya dijamak dengan sholat maghrib? Apakah ada hadis atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Memang itu ada. Nabi pernah menjamak ya, malah ketika salat Jumat atau salat apa itu jamaah itu. Adzan kebetulan hujan lebat saat itu. Muadzinnya disuruh jangan mengatakan hayya lish-shalah, tidak. Tapi shollu fi buyutikum. Salaton yang omahmu dewi-dewi. Maka ketika sudah sholat, sudah jamaah itu kok hujan. Namanya jamak mator. Jamak karena hujan. Ya, di masjid sholat deras sekaligus maghrib terus jamaah isya. Boleh. Karena Nabi tidak mau merepotkan makmumnya. Karena pada saat itu masjid hanya satu di masjid itu. Dan di sana menjadi kebiasaan kalau hujan itu banjir. Nanti kemarin beritanya kan juga pas wukuf di Arafah kan banjir itu. Hujan. Jarang hujan, tapi kalau hujan banjir. Maka kalau salat itu mereka nanti terus pulang lagi ya, supaya tidak repot. Dah salatnya dijamak sekali. Nanti pulang wis ora usah adzan isya, ora usah bali. Dah. Jadi boleh menjamak itu, Nabi khawatir merepotkan makmumnya karena jamaknya jaraknya jauh, jalannya becek, kalau hujan mungkin banjir dan masjidnya hanya satu di situ. Titik beratnya itu tapi tidak mau merepotkan. Nah kalau kamu di sini, ya, wong masjid dekat-dekat jalannya ya apik, wis aspalan gitu. Apa meneh? Ora udan kowe ora tahu yang masjid. Lah kok bareng udan mbok jamak itu merepotkan apa kamu? Jadi titik beratnya Nabi suruh apa menjamak karena hujan tadi, kupatir melekat makmumnya, nanti baru pulang tuh kembali lagi padahal suasananya hujan, jalannya becek mungkin banjir, ya sudah salat isya sekali nanti pulang dan tidak usah kembali. Nah, kalau di sini praktekkan masjidnya cedak-cedak. Cedak-cedak, jalannya pun baik. Ya, tidak perlu kalau salat hujan ya sudah salat nanti isya. Salat lagi. Apalagi yang biasanya tidak pernah ke masjid hujan atau tidak hujan, lah kok barang hujan dijamak. Namun kalau mau begitu silakan. Ada dalilnya jamak karena hujan ada, tapi titik beratnya itu Nabi khawatir merepotkan kalau merepotkan makmumnya. Jadi dulu kalau dengar suara adzan, panggilan adzan harus datang ke masjid jamaah. Nabi mengatakan yang mendengar suara adzan tidak datang ke masjid bakar rumahnya. Jadi setengahnya ditekankan betul untuk jamaah di masjid. Nah, sekarang kamu tidak hujan ya, kerungu adzan hayala sholah malah tidur. Atau malah nonton TV kalau pasti maghrib bisa itu nonton TV rasa neng masjid. Ya kok bareng hutan, weh hutan ayo dijamak weh. lain kan? Apalagi? Saya perjalanan dari Klaten ke Madiun. Waktu duhur saya tidak sholat, sengaja akan saya jamak dengan qasar. Sampai waktu asar saya mampir ke masjid di perjalanan, yang saat itu baru azan asar. Saya langsung ikut jamaah asar mengikuti imam, dan setelah asar 4 rakaat saya lanjut sholat 2 rakaat, yakni sholat duhur saya qasar. Apakah yang saya lakukan sudah benar, Ustaz? Mestinya kamu sholat duhur dulu baru sholat asar. Jamak takhir itu walaupun waktunya di akhir, waktu duhur diundurkan ke waktu asar, tapi sholatnya duhur dulu baru sholat asar. Duhur karo asar kan dhisik duhur kan. Ora kok asar dulu baru duhur. Nah. Itu ya. Dan lah imamnya sholat asar, perimam sholat asar, kamu sholat duhur tidak masalah. Ya, rekaatnya kan podo. Dan kamu sholatnya duhur, bang belum sholat asar. Emang sholat duhur. Ya ta? Tapi gak boleh dikosor, karena imamnya tamam, kamu harus mengikuti imam sholatnya. Apalagi? Berkaitan dengan sholat safar, masih banyak orang mengamalkan atau mengerjakan sholat sunnah safar pada waktu akan berangkat pergi haji, yaitu sholat sunnah safar 2 rakaat. Pertanyaan, apa ada tuntunannya dalam Islam, Ustaz? Saya tidak tahu. Ya, maksudnya sholat safar itu tadi, sholat dalam perjalanan itu, yaitu tadi. Kamu sholat duhur, karena kamu sholat dalam perjalanan, sholat safar tadi, maka sholatmu duhur boleh dikosor. Sekaligus boleh dijamak, itu namanya sholat safar, sholat dalam perjalanan. Boleh menjamak dan boleh mengkosor sholat. Kalau namanya sholat safar sendiri, terus ada salat namanya sholat safar sendiri, saya belum tahu itu. Ya tanyakan saja yang melakukan. Yang melakukan. Bisa jadi itu karena saya belum tahu. Nah, saya yakin sebanyak-banyak yang saya ketahui, mesti banyak yang belum. Mungkin sudah diketahui yang lain, saya belum tahu. Maka dalam ibadah, kalau belum tahu, jangan melakukan. Kalau ingin melakukan, tanya dulu dalilnya. Jangan sampai kita melakukan ibadah dengan taklid, tidak tahu dalilnya. Sering, ya, di Masjid Agung Surakarta itu juga ada. Setelah imamnya mulai tentang itu, ada namanya sholat qobla Jum'ah. Nah, Jum'ah itu, wabuh. Adek. Tadi sudah datang sholat tahiyatul masjid, sudah. Terus ada bareng, sudah akan mulai imamnya mau naik mimbar, mau sholat apa, mau khotib, mau khotbah itu, sholat qoblat Jum'ah dulu. Semua yang ngadek lagi, katanya sholat qoblat Jum'ah, itu saya juga belum tahu. Ya, belum tahu. Maka kita sholat di masjid Agung Surakarta itu, tapi udah ngadek, saya tidak, orang ngerti kok. Salah topo. Ada mana yang orang ngerti, ya melu ngadek sebab kewoh. Masuk katanya ngadek aku ora, jadi sholatnya bukan sholat karena melakukan tuntunan ibadah sholat, tapi sholatnya karena kepekewoh. Ya. Kancane sholat aku ora pekewoh. Sholatnya ada pekewoh itu ada enggak? Enggak ada tuntunannya sholat pekewoh. Ya sudah, enggak usah. Kalau memang belum tahu dasarnya, kamu kok enggak sholat? Kancane sholat. Saya belum tahu dasarnya kok itu kok. Belum tahu dalilnya ada sholat qoblat Jum'ah itu saya belum tahu. Yang saya ketahui sholat rawatib itu ba'dal Jum'ah. Sholat rawatib ba'dal Jum'ah itu kalau dikerjakan di masjid 2 rakaat 2 rakaat 2 kali berarti 4 rakaat. Tapi kalau dikerjakan di rumah cukup 2 rakaat. Itu yang saya ketahui sholat rawatib ba'dal Jum'ah. Kalau qoblat Jum'ah saya belum tahu. Maka saya tidak melakukan. Nah, kamu sudah tahu ya lakukan. Silakan kalau kamu sudah tahu dalilnya, kamu lakukan silakan. Aku jane ya ora ngerti ning isin ora tahu. Nah, dari salat pekewuh itu enggak ada. Apalagi apakah boleh melakukan sholat jamak qasar jika kita berada di rumah orang tua, sebab saya sekarang hidup dan beralamat jauh dari orang tua. Jika pulang ke orang tua, kadang ayel-ayelan sama istri. Istri bilang, karena saya asli dari kampung orang tua, maka tidak bisa menjamak. Sedangkan saya berprinsip, karena sudah beralamat lain, maka boleh menjamak. Tapi kadang saya juga bingung, mungkin istri saya juga ada benarnya. Untuk itu mohon Ustaz untuk menjelaskannya. Berarti kamu sholat dengan tidak kemantepan. Si bingung itu kok. Lah kalau bingung sholat jamak di sini boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kerjakan saja yang sudah jelas boleh. Sudah jelas boleh. Tak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya, orang musafir itu boleh mengqasar sholat, menjamak sholat, boleh sholat tamam dan tidak dijamak, boleh. Kalau kamu ini memilih rumah orang tua saya, dulu asal saya juga di sini, aku musafir, ragu bahwa sholat biasa, jelas benernya itu, jelas bener. Ya. Nah, kalau kamu yakin, wah ini walaupun saya dulu ada asalnya sini, tapi saya sudah tempat saya di sana ini rumah orang tua, berarti saya kesini bukan ke rumahku, ke rumah orang tua. Ya. Saya berarti musafir di sini. Kalau kamu musafir mau mensolat jamak qasar silahkan. Tapi kalau kamu ragu dengan pertanyaan istrimu sudah bingung. Kok bareng istrimu rampung tekan anak mulai gede ngerti. Loh pak kok tidak dijamak, tidak diqasar ini kan jauh. Dari Jogja ke sini 100 kilo mungkin ada. Ini dijamak qasar aja pak. Lah ibumu mau rahintok. Nah lah kok salah ibumu rahintok. Ya, maka nurut Nabi gimana gitu loh. Nah, mula nang ngaji sing rumake sing tenanan aja. Bareng tekan omah bojone usul ngono bingung. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Ya. Saya ditawa pertanyaan minggu yang lain. Ya. Ini selamat datang nih saudara kita dari Kulon Progo ya. Wates Kulon Progo. 43 orang rombongan bersama-sama datang kemari. Kemudian bisa istiqomah ya. Ngetes Kulon Progo itu termasuk DIY itu ya. Ya. Ayo dijawab pertanyaan minggu lalu. Tanggal 30 Juni, nomor 19. Saya sudah mengikuti kajian di gedung MTA ini 2 kali. Dan saya mencari kajian binaan MTA di dekat daerah saya. Ketemu, seterusnya mengikuti kajian di daerah tersebut. Setelah saya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak mengikuti Rasulan, Kenduri, dan Yasinan untuk orang mati. Ternyata, ditentang keras oleh warga dan pemerintah setempat. Untuk itu, mohon doa dan nasihatnya agar keluarga saya bisa istiqomah. Saat. Nah kamu kok ninggalkan selamatan Kenduri barang yang nyuruh siapa? Yang tanya ini, yang nyuruh siapa? Kalau kamu ngaji di MTA apa enggak boleh selamatan toh? Boleh enggak? Silakan, kamu mau selamatan silakan, enggak pernah ada yang melarang. Ya? Kalau ngaji di MTA terus kondangan untuk orang mati apa tidak boleh toh? Boleh enggak? Eh? Enggak tahu. Tenanan saya ngaji ya bingung jawabnya. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh, alon-alon boleh baik. Jadi kalau masalah agama tidak ada kaitannya dengan kamu ngaji di MTA, boleh selamatan, boleh kenduri, silakan. Ya, di sini itu diterangkan masalah agama. Diambilkan sumbernya dari Quran dan artis kamu tidak percaya dengan Quran yang saya terangkan di sini boleh tidak? Boleh. Apa kuasa saya melarang? Wong Allah saja membolehkan. Ya, Nabi juga disuruh di dalam dakwahnya Nabi perintah oleh Allah. Qul katakan Muhammad. Aminu bihi aula tu'minu. Kamu boleh percaya. Katakan Muhammad kamu boleh percaya dengan Quran yang saya sebarkan ini dan boleh kafir. Al-haqqu mir rabbikum. kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min, barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Waman syaa fal yakfur, siapa ingin kafir silahkan kafir. Ya silahkan kafir. Gitu kan? Boleh. Jadi kalau kamu selamatan, minta selamat pada danyang, minta selamat pada hari baik, minta di MTA tidak dilarang. Tidak dilarang. Wis ngaji nang MTA, kowe jek gaene selamatan njaluk selamat nang danyang, sebentar lagi nanti njaluk selamat nang Kiai Slamet. Tanggal 1 Muharram nanti kan Kiai Slamet diubeng-ubengke nanti. Kamu ikut mencari keselamatan di situ silakan. Silakan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa falaiha. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri, siapa berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Di sini diterangkan, ini yang baik, ini yang buruk. Ini akidah yang lurus, ini akidah yang sesat, itu diterangkan. Kamu milih yang sesat, ya boleh kok. Siapa memaksa kamu? Ya, mulai, tak ngaji kok. Kamu biasanya kenduri kok tidak mau kenduri. Ya, tidak mau kendurian. Biasanya kamu rasulan kok tidak rasulan. Tidak mau. Ya kan? Ya mulai terus di onyo-onyo masyarakatmu. Rasakno. Rasakno. Salah ya. Kalau dikai berkat kok moh ya. Salahmu toh. Dulu kamu biasanya ndungani wong kenduri kok. Saiki ndungani ra gelem diundangi ra teko. Ya udah. Wis ra dikai berkat dionyo-onyo sisan. Ya rasaknya. Kalau kamu mau aja ditekani berkate, jadi kayak binate kan renes itu. Nah, tinggal pilih, gelem apa ora. Saya juga tidak melarang kamu untuk ini, untuk itu. Nah, biasanya nek sing wis ngaji, kok terus dora gelem ngono ijane ngopo to? Kenapa? Dulu mau kok sekarang tidak mau, kenapa? Nah, dulu tidak tahu kalau ya yang membawa yang memberi selamat itu hanya Allah. Saya rasa danyang yang bau reksa desa ini juga memberikan keselamatan. Tidak tahu terus ikut. Sekarang tahu ternyata danyang itu tak golek ini yang dindi ra enek. Ya, dan tidak ada dasar kitab pengambilannya dari mana itu tidak ada. Ternyata kata saudara kita dari Purworejo kemarin dari itu katanya kitabe Fatkul Jaring. Jaring ini, jaring ngono jare. Lah agama wong jarene-jarene itu kan. Nah gitu. Maka dulu tidak tahu mau begitu-begitu, sekarang sudah tahu tidak mau. Karena apa? Allah mengatakan hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan tidak mengerti? Sama. Hal yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Nek buta dan melihat padha wis buta wae ra tau kliben. Ya ta? Ndak, ndak pernah silau. Nah, nek ngerti karo ora kok padha wae. Nah, itu lebih baik tidak ngerti, tidak dosa, ya ta? Nah, itulah. Itu bedanya orang yang mengerti dan tidak mengerti. Nah kadang-kadang nah, itu, aparat itu juga begitu. Aparat juga banyak yang bodoh. Jangan dikira kabeh aparat pinter. Walaupun aparat kadang-kadang bodoh tidak mengerti undang-undang negara. Atau membangkang dengan negara itu juga ada. Fakta ini. Coba ini. Jangan dibuat dari saya ini. Tolong ini dibaca ini. Pilot keteladanan. Baca, bukan dari saya aja loh. Ini Jenderal Polisi Anton Tabah. Dia pengurus Majelis Ulama bagian hukum dan staf khusus Mabes Polri yang isi di khutbah sholat Idul Adha kemarin. Isinya itu. Coba dibaca. Republika Jumat 18 Oktober. Pailit keteladanan Anton Tabah. Pengurus MUI Pusat, Dewan Pakar Kahmi Pusat. Sebanyak saya polisi bagian staf khusus itu kepolisian, ke Mabes Polri sana. Ya, diartikan, dibaca. Yo. Sebanyak 1,8 miliar umat Islam sedunia merayakan Idul Adha dengan berbagai amal kebaikan, termasuk menyembelih hewan kurban. Sesuai perintah Allah dan Rasulnya, bahwa tiada kebaikan yang lebih dicintai Allah daripada kebaikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang bisa menyamai hanyalah jihad membela kebenaran dan keadilan dengan harta dan jiwanya, dan gugur dalam medan jihad itu. Setiap merayakan hari-hari penting mengingatkan kita tentang waktu yang terus bergerak. Idul Adha hadir lagi. Demikian juga umur kita bertambah secara matematis. Idul Adha dan umur hanyalah pergeseran angka, tetapi tidak mengubah keadaan. Yang pasti berubah adalah kalender. Usia manusia bertambah, tak otomatis menjadi dewasa. Tiap detik berganti berarti kita kehilangan. Namun sedikit yang sadar akan kehilangan itu. Contoh yang paling dekat, tiap hari kita diberi waktu 86.400 detik. Sudahkah sebagiannya digunakan untuk mendalami dan memahami ajaran-ajaran Allah? Banyak yang menyia-nyiakan waktu, seolah waktu berlimpah ruah. Waktu adalah milik kita paling berharga. Sedemikian berharganya sehingga Tuhan bersumpah demi waktu. Waktu bisa membuat manusia merugi, kecuali yang mengalun dalam iman dan kebajikan. Jika keburukan yang kita tanam, masa lalu menjadi gelap, masa depan menjadi badai. Jika kebaikan yang kita semai, masa lalu menjadi lumbung keagungan. Masa kini penuh berkah, masa depan akan panen kemuliaan. Idul Adha simbol cinta manusia kepada Allah di atas segalanya. Ajaran ini menjadi penting ketika manusia kehilangan substansinya, mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang dominan sifat materialistis melahirkan musuh generasi baru bernama ultraliberal. Ini adalah paham kebebasan tanpa batas, bahkan menerjang larangan Tuhan. Kurban juga sebuah reedukasi. Setiap merayakan Idul Adha, ada 3 tokoh sentral yang selalu kita kenang dan kita teladani pengorbanannya untuk kemuliaan peradaban manusia, yaitu Nabi Ibrahim, istrinya yakni Hajar, dan putranya Ismail yang berusia 13 tahun. Allah memerintahkan hambanya, yakni Ibrahim, agar mengorbankan Ismail yang sangat dicintai sebagai implementasi iman dan ujian cintanya kepada Allah. Ibu Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim karena mengurus umat sampai ke tempat jauh. Padahal Hajar sendirian saat mengandung tua yang akan segera melahirkan di padang Sahara yang tandus, tanpa air yang sangat dibutuhkan dalam persalinan. Ismail dalam ilmu hikmah juga lambang kebendaan materi duniawi, agar manusia tidak cinta dunia melebihi cintanya pada Allah. Ismail-Ismail itu bisa berupa harta, anak, keluarga, rumah, perusahaan, pangkat, jabatan yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lalu bertindak dengan segala cara untuk mendapatkannya. Inilah akar masalah ketidakjujuran, kebohongan, penipuan, pencurian, dan korupsi, serta kebohongan-kebohongan lain. Ada beberapa jenis kejujuran yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, jujur karena lingkungan. Contoh, kisah Agus Tajuddin, tukang sapu kantor Bank Syariah Mandiri, menemukan tas plastik berisi uang tunai 100 juta rupiah ketika bersih-bersih kantor di saat kantor sepi, tak ada seorang pun yang melihatnya. Kedua, jujur karena momentum. Nah, itu berisik itu persis. Dalam kita yang tukang becak itu, ingat gak? Nah, tukang becak itu tinggalan tas isinya uang. Satu tas kebak uang. penumpangnya becak turun. Tasnya carry, tukangnya becak malah enggak berani pergi. Tunggu sampai di situ. Nanti jujur karena perilaku tadi. Akhirnya yang numpak becak balik. Ya masih ditunggu memang oleh tukang becaknya tadi. Kebetulan tukang becak tadi seorang janda pengusaha yang kaya. Gitu. Karena tertarik itu sampai tukang becaknya tadi mau menjadi istri kedua. Gitu? Saya gumun ketemu tukang becak. Andai kata saya jadikan istri kedua pun mau oleh tukang becak. Padahal tukang becak itu yang dihargai bukan keringetnya, kejujurannya. Jadi di tengah-tengah maraknya orang korupsi itu masih ada orang tukang becak, pilih genjot becak dengan uang 10 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, tinggali uang satu tas penuh uang tidak mau mengambil. Andai kata dia lari, mau becaknya, gue sudah ketemu. Nanti tukang yang punya tadi kembali ketemu, loh duit kamu carry naik. Oh enggak tahu, tadi sudah ada penumpang lain, itu masih hilang lah. Tapi kenapa tukang becak? Nah itu karena hasil ngaji, dengarkan pengajian. Terus? Kedua, jujur karena momentum. Misal, tidak bohong karena sedang puasa Ramadan. Ketiga, jujur karena budaya yang masih banyak ditemukan di suku Badui dan Samin. Juga masih lekat pada bangsa Jepang. Bagaimana dengan kita? Watak kejujuran kita sebagai bangsa porak-poranda. Wajah hukum kita hancur lebur. Tokoh-tokoh bangsa kita terjerat KKN. Kejahatan korupsi di Indonesia terbesar di dunia. Pada titik ini, kecemasan hari esok terpantul. Krisis multidimensi yang sudah lama mencengkeram bangsa ini, kini mencengkeram lebih keras. Bertahun pemerintah yang demokratis diperjuangkan dengan keringat dan darah. Ketika kesempatan didapat, yang terjadi malah lebih buruk dari era sebelumnya. Pejabat kita tingkat manapun miskin visi, melarat moral, dan pailit kebajikan. Lihat tujuan utama reformasi membasmi KKN. Yang terjadi, kini KKN lebih mengerikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehancuran bangsa-bangsa adalah jika tidak ada kesamaan aturan antara rakyat dan pejabat, dan jika hukum hanya tegak untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Demi Allah, jika putriku Fatimah melanggar hukum atau mencuri, akan kupotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 160. Korupsi merajalela melahirkan kemiskinan, kebodohan, kekufuran, menjauhkan bangsa dari kecerdasan dan kemakmuran. Setidaknya ada 6 hal yang membuat korupsi sulit dibasmi. Pertama, hukum koruptor sangat ringan. Kedua, hilang rasa malu, bahkan bangga jika bisa kaya dengan korupsi. Ketiga, korupsi menjadi kasta agung dalam kejahatan. Keempat, kata korupsi kehilangan daya sengat, mandul daya makna dan kognitif. Kelima, masyarakat lebih hormat kepada koruptor kaya ketimbang si miskin yang jujur. Keenam, diskriminasi hukum. Selain KPK, menyidik pejabat koruptor harus seizin presiden. Untuk menghidupkan kejujuran, koruptor wajib dipermalukan dan dimiskinkan dengan 6 cara. Pertama, hapus diskriminasi hukum, hapus izin presiden menyidik pejabat. Kedua, modifikasi hukum Allah, pencuri atau koruptor dihukum potong tangan, dan yang nominal 1 miliar atau lebih dihukum mati. Ketiga, dilarang terima sedekah atau zakat koruptor atau pencuri. Keempat, sita harta koruptor. Kelima, dilarang kuburkan jenazah koruptor atau pencuri. Keenam, dilarang sholatkan jenazah koruptor atau pencuri. ini polisi masih aktif loh ini. Mayor Brigadir Jenderal Polisi masih aktif. Kalau semua polisi seperti ini baik. Ya. Modifikasi hukum Islam tadi ya kalau bagi kita ya tidak cocok, tapi pendapat. Coba korupsi, koruptor, orang itu dikubur ya malah nyusake sing urip. No. Ya. Kalau dia sudah mati itu tidak peduli kok dikubur dia ya mau, tidak dikubur ya mau. Tapi kalau tidak dikubur, nyusahkan yang hidup. Nyusahkan yang hidup itu. Sekarang banyak koruptor wah teng gelentak teng ini wah, rene sing gelem ngubur ora usah dikubur, koruptor-koruptor padahal yang koruptor banyak. Nek diitungno parsane dari lurah sampai atas sana. Rumah mati teng gelentak ora dikubur ora ndang penyakit tersebar kemana-mana nanti. Nah, kalau neng Solo yang koruptor bro, mati rati kubur apa? Sak kota Solo mabu bangke kabeh yo. Jadi kubur tuh potong tangan itu udah adil. Betul, ini potong tangan. Ada korupsi toh? Hukum Islam potong tangan mau mencuri kok. Wih udah jerah ya kemana-mana. Loh, ini disek menteri kok tangannya potong? Kok ini maling ini mesti gitu. Udah menjadi kodangan gitu, tangannya dipotong, wah ini menjadi pencuri. Ya. Dia kapok, sing urung nyolong-nyolong, wih kapok. Jera gitu loh, kundak tanganku hilang. Gitu. Ini korupsi ya, berapa triliun kok dihukum, jana remisi-remisi, metu jek sugih, malah jek guya-guya. Yang lain tidak takut, wong kacane akeh. Ya itu sebetulnya yang tidak suka korupsi itu banyak tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Wes iki di nang di KPK aja sudah ditahan dikai jaket KPK. Jaketnya ya apik ya nganggo ki tapi gagah ngono malah. Jaketnya ya apik kudune jakete sing elek banget ngono, jakete apik ya. Dadi bang tuku jaket ngono ki ya larang wis. Dinggo ning ngene tulisane tahanan KPK ora apa-apa ning jakete apik kok. Ki nuduhke nek sugih duit itu jakete wae apik. Nah, terus maka saya katakan yang sakit itu hatinya. Terus dibaca terus. Menghukum pencuri maupun koruptor tidak dilihat nominal kerugian, tetapi dilihat kebohongannya. Karena Islam tidak menoleransi kebohongan. Kita kini di zaman edan atau kolo bendu. Kebohongan dihormati, kejujuran dinista. Agar kita tidak terpengaruh menjadi gila, harus mempelajari dan memahami ajaran Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara itu kita bisa selamat dari kolo bendu. Seperti janji Allah dan Rasulnya, bahwa siapapun yang dikehendaki baik, niscaya ia dipahamkan pada agama Allah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis Nabi itu. Siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka difahamkan tentang agamanya. Lah untuk bisa paham agama mesti harus ngaji. Maka anjuran beliau tadi mempelajari Quran dan sunnah. Zamannya zaman edan. Ben ora edan supaya tidak edan luput dari kolo bendu, suruh mempelajari Quran dan sunnah. Jalan. Terus kemuliaan orang karena agamanya, martabat harga diri orang karena ilmunya, kehormatan orang karena akhlaknya, bukan karena harta atau pangkatnya. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita perbanyak doa Nabi Ibrahim yang tersurat dalam kitab suci. Tuhanku, jadikan kami penegak hukum yang tegas, adil dan jujur sampai hari hayat. Dan mari memperbanyak solawat untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Sudah. Jadi beliau Mayor Jenderal apa? Brigadir Jenderal Polisi Anton Dapa yang pernah datang ke sini itu. Jadi mengatakan zamannya sekarang itu zaman apa? Edan. Zaman edan atau kolo bendu. Supaya tidak kena zaman ini, tidak kita katut edan, mula suruh kembali mempelajari Quran dan sunnah. Tanpa mempelajari Quran dan sunnah, tidak mungkin. Mari edan itu tidak mungkin. Kalau belajar Quran dan surah dan tidak boleh, berarti seneng wong kuwi edan. Di sekarang kemarin ya, di Sidoarjo sana, ya, ngajian MTA sana kan dibubarkan oleh polisi. Tampaknya polisi ini seneng edan. Polsek sana. Masuk di tempat pengajian kita sendiri enggak boleh, padahal tempatnya sendiri. Cegat polisi. Ya dah, polisinya banyak, ternyata ngaman ke wong aja do ngaji. Ya, masyarakat yang katanya mau demo malah enggak kelihatan. Polisi. Terus akhirnya yang isi Pak Ihsan Suwandi itu. Ada enggak Ihsan Suwandi? Ya. Mungkin belum datang ya. Ngajinya tetap akhirnya di luar. Di luar, kumpul di luar itu. Akhirnya polisinya datang. Sound systemnya tadi yang mungkin banyak cap di listriknya dicabut. Nyabut polisi itu. Akhirnya disuruh bubar, bubarkan oleh polisi. Nah, berarti kan seneng edan tadi. Jadi dia merasa zaman edan itu dia merasa mendapat kenikmatan. Mula ben edan terus gini itu. Tapi kita tidak boleh. Ya, kita tidak rela kalau zaman edan bangsa kita mayoritas beragama Islam kok do melu edan kabeh itu enggak rela kita. Maka datangnya Quran dan Sunnah tombo edan itu. Kata Quran tadi kata Pantan Tabahkan suruh kalau tidak kepingin edan balikan pada Quran dan Sunnah. Jadi Quran Sunnah itu tombo edan. Tidak mau atau benci kepada Quran Sunnah berarti senengnya wis seneng wong edan itu dirinya sendiri sudah edan itu. Maka saya langsung jenderal telepon Jenderal Khairul Rasid Purnawirawan. Dia langsung telepon Kapolda kan. Kapolda Jawa Timur. Apa betul, Mas? Ya, apa betul katanya begitu. Sekarang ini sedang berlangsung, kamu cek ke bawah. Entah terus dicek tenang apa tidak. Kalau kamu memusuhi MTA, polisi-polisi polsek brengsek gitu, katakan begitu. Si MTA berhadapan dengan saya itu Kapolda yang pertama kali membela MTA, Pak Jenderal Khairul Rasid. Karena tahu dia menegakkan hukum, dia bukan orang MTA, tapi polisi yang menegakkan hukum. MTA itu lembaga dakwah yang sah berbadan hukum, peresmiannya aja didatangi oleh Wakil Presiden. Sambutan Wakil Presiden suruh mengembangkan dakwah MTA di mana-mana ini. Supaya makin besar. Karena beliau juga sadar. Ini orang Quran dan Sunnah wong do edan itu. Jangan kamu kira orang-orang do waras. Edan semua itu. Ya, melihat barang baik nampak jelek. Melihat jelek nampak baik kan edan itu. Wong ngaji Quran. Tempat lokasi membuat sendiri. Tidak minta bantuan. Ngaji melebu ngodi dia raih itu. Tempat pelacuran malah dijaga orang edan itu. Tempat pelacuran malah dijaga, pelacurnya di situ secara periodik diopeni kesehatannya. Malah kapan itu katanya rumah-rumah itu akan diberi kondomisasi. Ya, itu maksudnya benora ketular kan saya edan banget. Tapi. Jadi negeri itu edan, yang waras-waras juga pengen edan. Maka harus kita sebarkan, kita dakwahkan, kita galakkan dakwah Al-Quran ini. Walaupun rintangan menghadang, terus itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi sunnatullah. Nabi Muhammad SAW, orang tidak pernah bohong, insan kamil tidak pernah dusta, akhlak mulia. Itu pun sudah menyampaikan Quran, dibekot, dia katakan Muhammad itu gila. Ya. Dipekot, dimusuhi dan sebagainya. Tapi intan surullah dan surkum. Menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dan orang kafir, orang musyrik, benci tersebarnya Quran, cara apapun kamu tidak akan berhasil. Ya, Quran tetap akan berjalan terus, sekalipun mengalami hambatan-hambatan itu suatu ujian. Maka saudara kalau sedang menghadapi ujian harus dikerjakan dengan serius, supaya lulus. Saudara tidak lulus ya jatuh. Disembuhkan, dipagari. Supaya tidak edan kok tidak lulus. Ya saudara jadi orang edan. Ya sholat, tapi edannya tetap. Ya. Kalau orang sholat merasa diawasi Allah, tapi berani korupsi, berani mencuri, berani zina, berani, itu kan orang edan itu, tidak waras itu. Semoga melalui mimbar pagi ini didengar oleh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan polisi-polisi yang edan tadi mendengar juga itu. Terus kita perjuangkan, karena lembaga kita itu sah resmi dilindungi undang-undang. MTA boleh tumbuh di mana saja seluruh Indonesia. Boleh. Lah kok ning Demak ra entuk. Ning Purworejo ra entuk. Tapi kamu enggak akan berhasil. Walaupun kamu melarang, tetap kajian jalan terus. Tetap jalan terus ini. Apapun yang terjadi. Kita mempertahankan hak kita. Jangan mau diinjak-injak. Justru kalau kita lemah, penyebaran Al-Quran begitu berhenti, negeri ini akan menjadi rusak. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya negeri ini. Coba dibaca surat An-Nahl ayat 16 itu. Ya. Dihancurkan surat Al-Isra ya. Sehancur-hancurnya. Maka kita tidak ingin negeri kita dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kita pertahankan. Kita obati yang sakit-sakit, biar negeri ini tidak hancur. Ya. Adapun orang yang tidak mau disembuhkan dari sakitnya, biar mereka yang hancur. Yang mau sehat, itu yang dilindungi oleh Allah. Bani Israel, ayat 16 coba. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ingat itu, firman Allah pasti benar itu. Kalau hidup di suatu negeri, orang yang hidup mewah, para pejabat-pejabat tinggi negara, mereka kan kebanyakan hidup mewah. Di samping itu kembali pada hadis tadi yang disitir oleh Pak Anton Tabah tadi. Rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Ya. Tidak tegaknya hukum. Kalau orang-orang besar yang berbuat salah tidak ditegakkan hukum. Tapi kalau rakyat kecil yang berbuat salah, hukum ditegakkan. Jadi diskriminasi masalah hukum. Itu dikatakan oleh Rasulullah, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Dan maka umat sekarang pun kalau hukum tidak ditegakkan, ya akan rusak. Katakan oleh Allah itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau sudah penduduk negeri itu edan semua akan hancur. Tapi kalau penduduk negeri itu iman dan takwa, janjinya Allah, walau anna ahlul qura amanu wa taqau, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi, walakin kadzabu fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Itu firman Allah itu. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu berkah dari langit maupun bumi. Ya. Sehingga negeri itu menjadi negeri aman, tentram, subur, makmur, tidak kekurangan apapun. Menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warabun, wafur. Tapi, kelanjutan ayat tadi, walakin kadzabu. Kalau mendustakan ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan azab kepada penduduk negeri itu tadi, karena perbuatan yang telah mereka usahakan. Maka dari itu kita mayoritas bangsa yang beragama Islam tidak ridho. Tidak rela kalau negeri ini dihancurkan. Maka sebelum negeri ini dihancurkan, kita sebarkan penyelamat bangsa ini. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ikuti Quran, ikuti contoh Rasulullah SAW, insya Allah negeri akan selamat, aman. Adapun orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah, tidak ada riwayatnya penentang-penentang Quran dan Sunnah akan selamat, tidak. Cepat atau terlambat, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Itu harus menjadi keyakinan kita. biar mereka menghalangi, biar mereka merintangi, mudah-mudahan sadar, mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, dibaca surat Buruj. Ayat 10 itu. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, itu ancaman Allah. Dibaca dan matnya itu. Mendatangkan cobaan maksudnya seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya. Iya, menakut-nakuti, melarang orang untuk mengkaji itu termasuk mendatangkan cobaan, fitnah itu. Menyebar fitnah termasuk itu. Kalau mereka tidak bertobat, tetap menghalang-halangi, melarang pengajian, ya, mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah dihambat, dihalang-halangi, ditentang, dibubarkan, tunggu. Allah akan mendatangkan siksa yang membakar dan siksa jahanam. Itu bagi setiap muslim harus yakin karena Qur'an itu la raiba fih. Bukan berarti kita kalah, tidak. Asal Quran dan Sunnah dipegang terus, Allah beri kemenangan. Apa mereka takut? Saya tanya, seperti telepon ke sini, takut? Tidak, tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Apapun yang akan terjadi, dihadapi. Tapi negara kita negara hukum, semaksimalnya mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negeri ini. Walaupun banyak orang edan, tapi hukum sebetulnya ada. Malah sudah diumumkan, katanya di Indonesia itu, negara hukum, hukum harus menjadi panglima. Kenyataannya tidak. Nah, karena tidak maka kembalikan hukumnya jadi panglima. Kita kalau kita benar di bidang hukum harus berani, jangan kita ngalah dengan pelanggar-pelanggar hukum. Jadi MTA itu resmi di undang-undang hukum negara ini dilindungi. Boleh tumbuh di mana saja. Kalau mengatakan di sini MTA tidak boleh, berarti itu akan mendirikan negara sendiri. Padahal yang dituduh katanya merusak NKRI, MTA, dan mereka sendiri yang berusaha. Coba yang Purworejo tidak boleh, di Demak tidak boleh. Berarti akan ada negara Demak, negara Purworejo, negara Sidoarjo gitu nanti. Boleh mereka buat peraturan, boleh. Tapi tidak boleh menentang peraturan undang-undang dan hukum negara yang sah. Memang sejak zaman dahulu, ya, setan dan malaikat selalu bermusuhan. Yang benar dan yang salah selalu berseberangan. Tapi Allah janji, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqo. Kalau yang hak terus dimunculkan, yang batil akan sirna. Kalau yang hak tidak mau muncul, melempem, tidur, diinjak-injak oleh kebatilan, akhirnya batil yang akan berkuasa. Yang hak terus harus dimunculkan. Otomatis yang batil akan sirna. Walaupun memunculkan yang hak itu memang jalannya melalui. Bersulit-sulit, berbelit-belit, kadang-kala mengalami rintangan, hambatan, ancaman, itu suatu hal yang wajar. Sunnatullah berlaku seperti itu. Maka dakwah MTA dilanjutkan terus. Walaupun dihadang, dilarang, dia terus akan jalan terus. Apalagi? Teruskan, ayo. Saya seorang istri dengan 3 orang anak. Saya pernah melakukan kesalahan yang kata suami saya fatal. Saya menderita batu ginjal, oleh dokter divonis operasi. Karena takut, saya mencoba pengobatan alternatif. 1, pijat cikung. Karena tempatnya jauh, baru terapi 3 kali saya hentikan. 2, pijat ATFG7, model pijat dengan alat dari besi yang dialiri listrik dan pijatannya pun pakai pakaian lengkap, yakni tidak lepas pakaian. Berhubung si pemijatnya orang laki-laki, saya izin dulu pada suami dan dibolehkan. Tetapi setelah dipijat, suami marah. Mungkin karena suami tidak saya ajak supaya menunggui saya ketika dipijat. Kalau ingat kejadian itu, saya jadi nangis sendiri. Apalagi suami sering mengungkit-ungkit tentang pijat itu. Tetapi di balik itu, hampir setiap malam suami saya menonton film porno atau cewek-cewek bugil di internet lewat HP. Kalau saya ingatkan, itu semua zina. Itu semua zina mata, Pak. Mbok, kalau Bapak pengen lihat begituan, mbok ya saya saja yang dilihat. Jawabnya, halah, delok tok wae, prakteke lak tetep karo kowe. Bagaimana Ustaz, kesalahan siapa sebenarnya yang lebih fatal, agar nantinya bisa kita jadikan pelajaran untuk membina keluarga, agar keluarga menjadi sakinah, mawadah, warahmah, Ustaz. Itu suamimu sudah akan gila itu. Ya, delok DEDW sing halal malah ora gelem. Ya dah, waktunya habis untuk melihat aurat orang-orang bugil yang tidak genah itu. Memang dia auratnya dipoto, divideokan, dipamer-pamerkan itu, dia dapat bayaran besar. Ya. Mamer-mamerkan barangnya itu hadiahnya, uangnya besar. Lah kamu menikmatinya. Lama-lama kalau kebiasaan begitu, nanti dengan yang halal itu sudah enggak selera. Seleranya yang haram-haram tadi. Lah kalau orang sudah tidak selera pada yang halal, seleranya kepada yang haram kan sudah gila itu. Gila. Katakan Pak Anton Tabah tadi kan begitu. Koruptor-koruptor itu sebenarnya digaji, dia sebagai pegawai pemerintah digaji oleh negara. Gajinya pun cukup besar. Kalau hidup wajar, besar. Tapi sudah tidak puas dengan yang halal, maka ambil yang haram. Sudah gila itu. Itu ya begitu. Kamu pijat tadi, ya kalau memang suami mengizinkan, dan itu saya rasa tukang pijat begitu itu suami nunggu ditunggui suaminya juga boleh itu. Tapi kalau itu dengan katakan salah fatal, kemudian suamimu tidak, orang sudah mengizinkan dan tidak menunggui, terus malah balasannya malah nonton begitu, itu lebih fatal itu. Maka supaya memang kalau mau membina rumah tangga yang harmonis, kembali semua. Yang lebih tepat tadi ya memang mengikuti dokter. Kalau memang sakit batuk ginjal itu ya diobati oleh dokter. Kalau dokter memang sudah karena batuk ginjalnya sudah besar, terpaksa harus diambil, dioperasi, ya dioperasi gak apa-apa. Saya pernah operasi batu saya. Saya operasi dulu. Operasi waktu itu di PKU sana. Ya, pernah dioperasi itu. Membatu kan memang harus terus diambil, ya diambil. Aja malah mbok pijetke engko malah mlebu engko. Nah, itu ta. Nah, kemudian kembali pada ajaran Quran dan Sunnah. Biasakan biasaan-biasaan yang jelek itu dibuang, dan orang melihat begitu mesti betah sampai larut malam pun betah. Kalau membaca Quran baru satu lembar itu sudah ngantuk itu. Ya ta. Salat tahajud bangun tengah malam, ya. Dua rakaat, satu rakaat sudah mau tidur saja, tapi melihat orang telanjang begitu semalam suntuk matanya melek terus. Nah, itu sudah mulai gila lah itu. Mulai mumpung belum kebacut gila, di kembali pada tuntunan Quran dan Sunnah, obat gila itu. Obat gila. Nah, mudah-mudahan suamimu ikut mendengarkan di rumah. Bendang mari edane suruh kembali pada Quran. Tapi nek memang kepengen lebih jadi gila ya terus no. Nanti akibatnya kamu sendiri yang akan memikul. Ya terus. Setelah saya berpisah dengan mantan suami, saya pernah berujar, wis ora arep kenal karo sopir maneh, marake loro ati. Selain itu, sepulang dari pengadilan agama, saya juga pernah berujar begini, ya Allah, berikan aku kekuatan, jika memang aku harus sendiri, berikan aku keikhlasan untuk menerima. Jika ini memang takdirmu, insya Allah aku tidak akan menikah lagi dalam tahun ini. Seiring berjalannya waktu, anak-anak beranjak besar. Alhamdulillah mereka mulai mengerti dan bahkan mulai memberikan dorongan kepada saya untuk menikah lagi. Suatu ketika anak saya bertanya, "Bu, ora pengin duwe pacar kaya bapak to?" Saya jawab, "Pacar kuwi apa to, Le?" Jawab anak saya, "Ya kanca sing sayang karo awake dhewe, dadi ibu ben ora dhewe." Lalu saya tanya, "Lah yen ibu oleh duwe pacar, apike sing kaya apa to, Le?" Anak-anak serempak menjawab, "Ya sing sregep salat, sering iso ngaji, sing orang rokok." Lalu anak saya yang paling kecil berkata, "Pokoke sing sayang karo ibu, sing orang gawe ibu nangis maneh." Berkenaan dengan ujar saya, jika suatu ketika nanti saya bertemu dengan orang yang sesuai dengan kriteria anak-anak, tetapi profesinya sebagai sopir, apakah saya harus menghentikan hubungan tersebut dan mencari laki-laki lain selain sopir? Karena ternyata tidak semua sopir itu suka selingkuh. Dan sekarang saya mulai kesulitan untuk meminta nafkah dari mantan suami untuk anak-anak kami sesuai perjanjian dia. Ustaz, lewat kajian ini mohon diterangkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya apabila anak-anak tersebut masih di bawah umur semua. Karena saya yakin bahwa dia juga mendengarkan radio ini, Ustaz. Ya, jadi memang seorang suami ya itu tanggung jawab terhadap keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima fadala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi kalau suami istri cerai punya anak, memang anak itu kewajiban dari ayahnya memberi nafkahnya, menyekolahkannya dan sebagainya. Tapi walaupun sudah bukan suami dari ibunya, tetapi anak tetap anaknya. Cerai dengan istri bisa, tapi cerai dengan anak kan enggak bisa. Suami istri kan sudah cerai, sudah orang lain, bukan apa-apa lagi. Tapi anak tetap anak, ya anaknya ibu, anaknya bapak tadi. Maksudnya kewajiban sampai dewasa, kewajiban. Menurut pemerintah Indonesia ini, anak dikatakan dewasa sudah umur 21. Umur 21 itu dianggap sudah dewasa. Ya. Jadi selama itu masih berkewajiban memberikan nafkahnya. Adapun ibu mau nikah lagi, hak ibu-ibu tadi. Kalau syaratnya ngaji sregep, sholatnya sregep, orang rokok, wong ning ente ayu keh banget kuwi. Ora ana sing rokok iki ya ta. Ngajine ya sregep, sholatnya ya sregep. Nah, ya ta. Tapi juga sopirnya jebanyak, itu ya. Dia tadi datang bawa mobil semua tadi. Ya ta. Mobil ngebaki tekan Sabet Yadi, tekan Bangku Negara, tak itu mobil datang ke sini semua. Supir sing apik-apik kuwi mulo ngaji. Jadi jangan dianggap semua supir itu mesti jelek. Ya ada supir yang jelek, ya ada. Jadi tadi saya katakan polisi, jangan dikira semua polisi anti pengajian. Enggak, polisi yang baik banyak. Termasuk yang nulis di koran Republika tadi, polisi baik itu. Jenderal itu, mayor, letnan jenderal. Kok letnan? Brigadir jenderal. Ya toh, hancurkan terus kembali pada Quran dan Sunnah toh. Tapi polisi yang Polsek Sidoarjo tadi yang melarang menyabut ngaji tadi, wong ngaji pengerasnya dicabut suruh bubar, lah itu polisi yang jelek. Bukan polisinya yang jelek, manusianya. Kalau tentang instansi polisinya baik. Polisi itu baik, tugasnya baik. Kalau dilaksanakan sebagaimana mestinya yang penegak hukum. Mahkamah Konstitusi itu juga baik. Mahkamahnya, perkara kepalanya ditangkap KPK, ya, itu orangnya, bukan instansinya. Maka itu pribadi-pribadinya. Ya itulah, itu semua tidak akan menjadi baik kecuali kembali pada Quran dan Sunnah Rasulullah. Andai kata manusia bisa baik tanpa Quran, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad lagi. Tidak mengutus karena sudah banyak nabi yang diutus kok. Tidak menurunkan Al-Quran karena sebelum Quran diturunkan sudah banyak Quran apa kitab suci yang diturunkan. Tapi dalam Quran diterangkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum Quran diturunkan Nabi Muhammad diutus manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka sudah terhindar keluar dari sesat, utus Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Jadi kita yang mau mempelajari mengamal Quran itu orang-orang yang selamat, orang yang beruntung. Sebentar lagi kita akan memilih tahun tanggal berapa nanti kira-kira? Bulan April ya. Kita akan memilih orang-orang yang cakon dari wakil-wakil rakyat itu. Akan memilih. Ya. Konon kabarnya menurut TV, ya, instansi yang paling besar korupsinya itu polisi, kemudian DPR, dan aparat penegak hukum kehakiman. Udah, tadi diterangkan di Anton Tapadhari juga hukum sekarang udah tak karuan sudah. Nah, karena kita sebentar lagi akan memilih wakil rakyat, maka hati-hati untuk memilih nanti. Ojo pilih iki sedulurku tak pilih ojo. Jangan memilih karena saudara, jangan memilih karena keluarga, jangan memilih karena tunggal desa, jangan. Yang dipilih apa? Orang yang betul-betul amanat, yang mau berubat. Kalau dia sakit mau berubat. Sakit hati obatnya Quran. Ya. Insyaallah saele-ele apa hari gelem ngaji Quran, mengamalkan Quran sunnah akan jadi baik. Maka itu saudara tetap ben pilih enggak usah mikir. Nanti yang dipilih siapa tunggu aja komando nanti. Ya, nah, akan saya pilih. Oh, pilih ini nanti saudara merasa melu mikir enggak mumet. Saya ingin ngaji we apa yang diperintahkan Allah itu jelas perintah diamalkan, yang larangan ditinggalkan. Sudah itu insyaallah selamat. Sudah ya? Ya, saya rasa cukup. Sekarang pertanyaan langsung masih ada waktu. Ayo. Baik, silakan disebutkan nomor. Yang mau tanya sekaligus dekat mic-nya itu. Tadi sudah ada satu nomor 5. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Bapak Abu Ali dari Magelang. Ali dari Magelang ya. Kami mohon tanya. Kemarin saya melaksanakan kurban di tempat saya. Saya bekerja di salah satu pendidikan, yaitu saya mengumpulkan uang infak dari anak-anak itu selama 6 minggu sehingga jumlahnya ada 36 hari. Satu harinya anak-anak saya minta untuk mengumpulkan uang sebesar 500 ribu rupiah. Jumlah siswanya ada sekitar 464. Kalau saya ambil yang paling rendah 450 sehingga uangnya terkumpul sekitar 8 juta sekian. Karena uang 8 juta sekian itu adalah belum bisa untuk diberikan kambing apa sapi, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman untuk berkorban. Pada waktu itu saya mendapatkan 3 orang sehingga saya membeli sapi yang seharga 14 juta. Sehingga kekurangannya kan 6 juta sehingga kalau teman-teman guru itu kira-kira sudah sepantasnya atau belum kalau dianggap kalau 2 juta itu adalah 1/7. Kemudian setelah berjalan ada teman guru yang minta lagi, Pak saya ikut, akhirnya saya dapat 6 guru. Lah 6 guru itu setelah kita berembuk kira-kira berapa? Di sana 1.500.000, di sana 2 juta, ya udah kita ambil tengah-tengah, kita iurannya adalah 1.750.000. Sehingga terkumpul uang dari anak dan guru itu ada 16.750.000. Saya beristihad begini Ustadz, apakah nanti istihad saya itu adalah dibenar atau tidak? Kalau ijtihad saya itu adalah benar adalah nilainya 2, Kalau saya salah nanti ijazah saya nilainya 1. Harapan saya kalau beli sapi yang seharga 12 juta itu jatuh harganya nanti dagingnya itu kira-kira mungkin 100 ribu lebih. Tapi kalau kita beli sapi yang seharga 15 juta ke atas mungkin jatuhnya kurang dari 100 ribu. Dan kalau harga sapi yang sekian itu pembagian dagingnya kan lebih banyak. Ini yang pertanyaan saya yang pertama, kira-kira yang semacam itu diperbolehkan atau tidak. Juga saya juga untuk menyeret teman-teman guru, kemarin bagi yang berkorban saya beri bagian sepertujuhnya. Kalau saya tanya kepada yang ahli jagal, kira-kira kalau harga sekian itu berapa kilo, dia menjawab kira-kira 140-an kilo. Sehingga kalau kita bagi 7 itu ada 20 kilo, 20 kilo kita bagi 3, kira-kira dapat sekitar 7. Oleh karena itu saya kasih 5 kilo. Setelah saya kasih, kemudian dia mungkin bertanya-tanya kepada teman-teman yang lain atau tempat lain, di tempat saya itu malah, "Pak, kemarin kenapa saya tidak diberitahu?" "Loh kenapa? Kalau diberitahu saya mau ikut." Harapan saya dengan semacam itu biar menarik teman-teman yang ikut kurban. Kalau besok tahun yang akan datang dari anak itu 8 juta, kemudian besok saya tambahi guru-guru itu mungkin ada 7, kemudian 8 juta ditambah 7 kali 1.600.000 kan sapinya jadi 20 juta, pembagian daging lebih merata, itu kira-kira bagaimana Ustaz? Yang berikutnya Ustaz, masalah TBC ini adalah ya dari ada kila wakola juga saya pernah mendengar, tidak menyaksikan tidak, di suatu tempat kalau ada orang itu meninggal dunia harinya tertentu, entah Setu Kliwon atau Jumat Kliwon, itu nanti akan banyak yang mengikuti. Jadi satu desa itu mungkin setelah ini sana, sehingga sampai banyak sekali. Itu menurut Ustadz bagaimana? Mengikuti mati. Kemudian gitu. Yang berikutnya juga nggak. Masih sekitar apa? Masih sekitar TBC. Enggak, maksudnya mengikuti mati gitu? Iya Pak. Jadi yang meninggal dunia, sana mati, satu kayak itu. Oh, kemudian iya. Yang berikutnya Ustadz juga sekitar TBC. Di tempat saya, perangkat dari alat untuk rukti itu manakala dalam beberapa hari akan ada orang meninggal dunia, termasuk tempat untuk membawa, termasuk alat-alat yang lainnya, itu sering ada orang yang melihat atau mungkin yang melihat itu banyak sekali ada gejala-gejala. Salah satu contohnya adalah yang saya alami sendiri di tempat saya. Dulu pernah saya, di rumah saya pernah untuk menyimpan alat untuk memandikan. Malam hari itu ada suara yang luar biasa, pagi harinya ada orang meninggal dunia. Oh, itu dia cerita. Dan teman-teman lain juga, teman-teman juga sering menceritakan seperti itu Ustaz. Kemudian yang terakhir ini adalah titipan dari teman. Imam dari teman, kalau ada salah seorang imam salah dalam jumlah rokaat, misalnya pada rokaat pertama baru sujud pertama langsung duduk tahiyat, itu cara mengingatkannya bagaimana? Apakah pakai subhanallah? Kalau nanti pakai subhanallah kalau dia itu berdiri bagaimana? Kalau nanti pakai subhanallah kemudian dia sujud lagi itu bagaimana? Apabila ini terjadi pada rokaat yang kedua Ustaz. Jadi nanti ketika sujud yang pertama kali langsung duduk tahiyat awal, padahal kan masih sekali lagi sujud, itu cara mengingatkannya bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang berijtihad itu bukan urusan ibadah, urusan duniawiyah silakan. Tapi kalau urusan ibadah itu tinggal mencontoh perilaku Rasulullah. Kurban itu ibadah. Inna sholati wa nusuki, kan itu? Inna sholatku, ibadah sembelianku. Jadi nusuk itu ibadah wujudnya menyembelih hewan. Atau menyembelih hewan tujuannya untuk beribadah. Nusuk itu kurban itu ibadah. Tidak usah beristihad. Nah, menurut Rasulullah kalau mau berkorban, kalau kamu menyembelih kambing, satu ekor kambing untuk berapa? Satu orang. Kalau mau menyembelih sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang, bukan 400 orang. Ditambah 7 orang lagi, bukan. Ya kan? Jadi itu enggak usah ijtihad. Ikuti saja. Guru-guru tadi mau korban apa? Sapi, mari urunan tuku sapi. Ya. Harganya berapa? Harganya misalnya 14 juta. 7 orang guru masing-masing 2 juta, 2 juta, ya berarti dapat 1 sapi. Jangan dikatoke 400 anak ditambah guru berapa tadi itu udah yang apa itu sapi ya tidak memenuhi syarat atau lebih dari 7 orang. Kalau mau menyembelih unta paling banyak 10 orang. Udah itu aja dituruti mesti bener. Ora usah sak mumet mikir bagiane daging sekian sekian. Nah. Nah, ndak ngitunge sak rekasanan dhewe. Nah. Maka dah, kalau sapi, anak-anak kepingin itu sapi, urunan sak anak patang puluh anak. Beli sapi boleh, ya, korban dituku, dipikul uang patang puluh, patang puluh anak sekolah tadi. Beli sapi untuk korban, boleh apa enggak? Boleh, tapi jatuhnya bukan korban. Sedekah saja, atau melatih anak untuk korban. Kalau korban tenan, sapi 7 orang aja. Kalau kambing 1 orang. Nenek patang atus dikumpulke selama sekian bulan kumpulnya 8 juta berapa tadi? Nah, gue tuku sapi ya kurang, tuku wedhus nek. 8 juta turah. Kita tuku wedhus turah tapi bukan 1 orang. Nek patang atus uang kabeh beli mau korban wedhus semua harusnya 400 ekor. Kambing, itu kan? Ya, jadi itu tadi jatuhnya pada sedekah korban. Sedekah saja bukan korban. Wong korban itu disembelih, walaupun saya seorang diri beli sapi disembelih sebelum sholat saja termasuk bukan korban kok. Termasuknya sedekah apalagi jumlah yang membeli sapi tadi sekian banyak orang ya itu tidak jatuh korban tapi sedekah aja. Ya, jadi ijtihad itu jangan urusan ibadah Bapak ya. Kalau urusan dunia boleh ijtihad. Kalau urusan ibadah jangan. Sekarang TBC. TBC itu apa? Aku jangan-jangan dikira mengguk kuwi. TBC itu katanya lo ya. Singkatan dari tahayul, bid'ah dan rofat TBC. Tahayul itu gugon tuhon. Di daerah Bapak di Magelang tadi ada gugon tuhon. Jika ada orang meninggal kok waktunya tertentu. Orang enek wong mati tidak waktu tertentu enggak ada. Mesti tertentu. Nah, itu Selasa Kliwon apa Sabtu Legi apa ya tertentu waktu itu. Lah katanya kalau Selasa Kliwon kena nggo pesugihan kan itu kan. Ya kalau Jawa diarani apa? Mati Selasa Kliwon itu hari apa? Ngoro kaseh apa gitu loh ya toh. Nah. Berbahaya ini tahayul ini kalau mati hari tertentu misalnya satu paing apapun tadi mati ini mesti okeh sing katut melu ketularan mati. Nah itu tidak ada benarnya sama sekali. Ya, harus dihilangkan kepercayaan itu. Ya toh, kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan dia, nah, kebetulan kene mati kok kono kok ya nek le mati. Lah memang kebetulan dia ya saat hidupnya habis, Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah saatnya mati sampai tidak bisa mundur sudah. Kok dilala kok ya bareng. Oh lebih bareng lagi yang kapal tenggelam itu kemarin. Bareng mati bareng. Pesawat jatuh kemarin ya bareng. Berapa penumpang mati semua kan bareng kabeh kuwi. Wah, lah kebetulan pas pesawat terbang itu misalnya hari satu pahing. Nah, ojo do numpak pesawat hari satu pahing. Nek ngono satu pahing itu pesawatnya perai kabeh. Nah itu dada, kepercayaan itu harus dada. Yang sampai sekarang masih di keramatkan itu angka 13. Ya, Bapak-bapak nanti kalau naik pesawat, wis pesawat apa wae lah. Tilek ana nomor kursi ora ene angka 13. Mesti barolas iki terus 14. Sudah pesawat Garuda, Legend, Air apa? Asia, Air Asia, apa sajalah. Sriwijaya, semua ora ene angka 13. Karena diyakini angka 13 itu angka keramat. Ya. Tapi kalau saudara menerima pembayaran 13 misalnya apa itu Pak 20 juta aku dihitung rolas terus 14 mesti enggak mau. Mesti enggak mau. Anda, aku terluas ora mbok hitung ya hilang 1 juta no. Iya itu angka keramat rasa nganggo wae. Enggak mau toh? Nah, itu kita enggak boleh percaya gitu itu enggak boleh. Bukan dari agama. Bukan dari agama Islam. Terus kalau ada orang mati ada suara tertentu pagi harinya ada suara tentu itu juga bohong. Itu kata Pak siapa itu katanya itu kita mesti fatkul jari itu. Kata beliau itu yang bahwa kita fatkul jari itu lho rawuh di sini. Nah, mesti kita fatkul jari itu. Nah, itu enggak boleh percaya begitu itu. Enggak boleh. Orang Islam yang begitu-begitu harus hilang. Ya, tak boleh itu percaya itu. Itu kepercayaan syirik, dosa kita. Bisa menghapus semua amal baik kita. Kemudian pada rakaat kedua, baru sujud sekali, sudah tahiyat. Ya, ditegur itu, subhanallah itu. Ya, sujud sekali ya tahiyat. Nah kalau ada tahiyat, dia malah bingung, ngadek saja. Padahal mau kurang sujud sekali lagi, lah kok malah ngadek. Nah, saking bingung. Subhanallah, ya apa mikir deh. Ya. Kalau terjadi begitu bagaimana? Ya sudah diikuti aja imam. Nanti kalau sudah selesai, imamnya salam, katakan Pak Imam, tadi sujudnya kurang satu. Ya, kurang satu. Ya, itu terus, oh begitu sadar, dia ya, terus sujud sahwi. Ditututi dengan sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, lah yang makmum tadi ya sujud sahwi. Walaupun sudah salam, sudah selesai, boleh itu. Karena kekurangannya sudah selesai. Tapi ya wong ora entuk ngelengke, itu ngelengke orang imam salat ya. Subhanallah. Maksudnya suruh sujud lagi loh, kok malah ngecek apa ditahan. Tahan terus digocaki sirahe dikluk kayak gitu. Nah. Ya biar dia berdiri lagi. Setelah salam nanti beritahu, tadi sujudnya kurang satu. Nah dah, sujud sahwi dah selesai. Ya, apalagi? Baik, silakan mic nomor 15, kemudian nanti bersiap nomor 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Fatkul Jari ini kita. Membawa kitab Fatkul Jari. Sekarang udah habis pak, kitab Fatkul Jarinya pak. Udah habis, ya. Ada banyak pertanyaan, tapi sedikit aja nanti ya saya tanya. Yang pertama, kalau saya baca surat Ar-Rahman ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini, Tuhan pemelihara dua timur dan dua barat. Mohon dijelaskan ayat ini nanti, maksudnya dua timur dan dua barat. Yang kedua, Imam Syafi'i pernah berkata, kam min amali dunya bi husni niyati min amilil akhirah. Banyak perbuatan dunia, tapi karena baik niatnya, maka menjadi amalan akhirat. Wa kam min amalil akhirat bi su'i niyati min amali dunya. Dan banyak amalan-amalan akhirat, akan tetapi karena jeleknya niat di hati, maka menjadi amalan dunia. Dengan kata lain, bahwa banyak manusia yang tertipu oleh angan-angannya, oleh perbuatannya. Karena dengan hal tersebut, maka di dalam surat Al-Kahfi 103, 104, 105 disebutkan, Qul a'un nabikum A'unabbi ukum bil ahsari a'mala alladzina dzana sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Pertanyaannya, ikhlas dari hati kami tidak ingin jadi orang yang tertipu, Pak. Jadi mohon diterangkan tiga ayat nanti itu. Yang ketiga, tentang sholat itu tadi, tentang jamak dan qasar. Karena sholatnya bisa diqasar, apakah iftitahnya juga bisa diqasar, Pak? Karena menurut kitab Al-Um, ya seperti itu. Al-Um umumnya maksudnya, Pak. Jadi pertama, udah ya. Pertama, kalau kita sholat duhur sama asar di jamak dan di qasar. Terus terang, waktu kita sholat duhur yang pertama kita pakai doa iftitah. Yang dipertanyakan sholat asaran yang kedua itu sudah di qasar dua rakaat pakai iftitah atau tidak itu, Pak? Karena al-umnya tidak pakai iftitah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan dulu pertanyaan Bapak ini. Kalau menyebut fatkul jari itu saya sudah cukup mengerti. Tapi al-um harus dijelaskan. Bab al-um itu kitabnya Imam Syafi'i. Nanti kalau kita nyebut al-um dikira meremehkan Imam Syafi'i. Maka tadi sudah disebutkan kitab umumnya, itu betul. Ini mandek al-um tak? Wah, kita nanti dikira mengkritisi, menyalah-nyalahkan kitabnya Imam Syafi'i. Ulama besar itu. Jadi Quran surat Ar-Rahman, coba tolong dibaca. Ayat 17. Surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Ada notnya enggak di situ? Catatan kakinya. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat terbit dan tempat terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Itu keterangannya begitu. Di musim panas dan di musim dingin. Kita tidak mengalami musim panas dan musim dingin. Ya, yang mengalami musim panas dan musim dingin daerah-daerah Eropa, daerah sana. Ya, konon kabarnya yang berada di sana, kadang matahari itu tidak setiap hari terbit. Kadangkala malam berapa hari. Menurut keterangan Profesor Saleh Ya Ikram, Allah maghfirlah warhamhu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta dulu ya, sudah almarhum. Dia pernah, ora pernah, hampir sering datang ke mana itu? Di mana itu? Norwegia. Norwegia. Di sana kadang matahari itu tidak kelihatan selama 3 bulan atau 1 bulan sampai pemerintah sana mengadakan untuk menghilangkan stres orang itu adakan lampu. Padahal itu normal dinyalakan lampu terang dari malam hari itu dibikin seperti siang dengan nyalanya lampu yang terang. Sebab 3 bulan gelap terus itu kan ya. Kalau saudara mungkin kalau bangun tidur malam, oh cepat men padang gelo. Nek coba nek peteng tuh ratau padang, susah juga. Ya gitu. Nah gitu. Maka terbit matahari, dua terbitnya itu kadang musim panas dan musim dingin terbitnya lain. Itu menurut terangan tafsir catatan kaki seperti itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tadi, Imam Syafi'i tentang niat. Itu tadi coba dibaca. Itu memang Allah mengatakan begitu. Siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dzalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. orang yang merupakan sebetulnya melakukan suatu perbuatan yang sia-sia di dunia ini, tapi dia merasa sudah berbuat sebaik-baiknya. Jadi rugi dunia dan akhirat. Coba dibaca surat Al-Kahfi tadi. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fakabitat a'maluhum. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ada notnya ada di situ? Ada satu set. Mereka kufur terhadap perjumpaan Dia, maksudnya tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat, ya. Hisab dan pembalasan. Ya. Jadi orang yang berbuat di dunia ini merasa apa yang dilakukan itu sebaik-baiknya, menguntungkan dirinya. Padahal dia berbuat sesuatu yang sangat merugikan dirinya. Tapi dia merasa berbuat menguntungkan. Maka dikatakan oleh Allah itu orang yang paling merugi perbuatannya. Di dunia dia merasa menguntungkan yang dilakukan itu, padahal dia merugikan dunia akhiratnya. Ya, orang yang sakit-sakit gila tadi, ya, dia orang korupsi. Dia korupsi itu merasa berbuat baik apa jelek? Berbuat baik apa jelek? Berbuat merasa untung apa rugi bagi dia? Untung. Merasa untung. Apalagi dia korupsi, ya, mestinya ditegakkan hukum, dia dihukum. Bisa nutup, bisa membeli pasal hukum tadi. Hakimnya bisa disuap. Mestinya saya dihukum seumur hidup misalnya membayar hakim berapa miliar, bebas atau nanti kurangi dikit. Seolah untung, saya sudah menyelamatkan diri, sudah memberi hakim yang membuat keputusan hukum kok. Yang dia merasa berbuat, terus sampai tidak konangan. Wes, kayaannya berlimpah ruah banyak. Nanti pensiun urung konangan. Bareng wes pensiun karek menempati kebongkar semua. Yang simulasi SIM itu loh. Ya enggak? Harta kekayaannya yang dia miliki menempati pun enggak bisa. Enggak bisa. Diwariskan yang anak-anak ya dadi perkara. Ya. Rumah di mana-mana ada rumah. Dia terpaksa harus tidur di mana? Di jeruji besi. Udah di sana, di dunia sia-sia. Belum lagi di akhirat nanti. Nah, orang yang korupsi begitu, maling dan perbuatan jahat-jahatnya yang lain, dia tidak yakin adanya hari pembalasan. Seolah-olah perbuatan ini selamat dan tidak selamat ya di dunia ini. Kalau dia korupsi tidak konangan, selamat. Nek konangan ya alangan. Tapi konangan bisa menebus biar bebas. Itu. Nanti seolah-olah perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang baik. Tapi sebenarnya perbuatan rugi dunia dan akhirat. Harta yang kamu kumpulkan semua tadi tidak bermanfaat untuk kamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, harta kekayaan yang sebanyak itu, anak cucumu yang pintar-pintar, yang kaya-kaya, la yanfa', tidak bermanfaat apa-apa. Yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh pada Allah. Ketika di dunianya perintah-perintah Allah dilaksanakan. Larangan-larangan Allah ditinggalkan, tunduk patuh Lah itu kalau menghadap Allah dengan bekal tunduk patuh kepada Allah, walaupun mungkin harta tidak memiliki, itu orang yang beruntung. Nah, tapi dia tidak, dia memandang orang yang berbuat itu malah zaman saiki zaman edan ramai edan ya ora. Jadi wong sing melu edan iki rumahane wong sing untung. Rugi dunia akhiratmu kamu rugi. Kowe ngumpulke bondo sebanyak itu ndak bisa nikmati. Umurmu cuma seberapa, kamu meninggalkan harta berlimpah ruah, tinggalan di anak putumu, barang-barang yang haram tidak membawa berkah. Bisa jadi malapetaka, kamu sendiri tidak bisa menikmati. Menghadap Allah tidak membawa sangu apa-apa, padahal kamu lakukan ketika itu merasa perbuatan baik, membahagiakan hidupnya. Tapi ternyata akan masuk kamu dalam neraka. Gitu. Termasuk orang yang menghalang-halangi pengajian, menggagalkan pengajian, yang ngaji Quran dan Sunnah, dia merasa untung kalau pengajiannya bisa bubar, pengajian bisa mandek, itu untung dia. Padahal dia berbuat rugi. Kerugian yang nyata, dia menyebar fitnah. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Allah dan Rasulnya tidak akan beruntung. Di dunia saja kamu sakit, siksa yang membakar, katakan tadi. Ya, maksudnya pengajian dihalang-halangi, dirintangi, difitnah, biar mandek. Biar tidak berkembang. Lah makin difitnah kok makin berkembang. Makin panas hatinya. Itu siksa yang membakar. Di dunia sudah hatinya panas. Ya, dikendaki biar mati loh kok malah bar peresmian 128 cabang dan perwakilan diumumkan di seluruh Indonesia. Lah sing krungu itu makin panas itu. Ya, itu menurut pengakuan dia sendiri. Ketika mendengarkan radio, dadanya menjadi panas kan pengakuan sendiri itu. Panas. Berarti ngurung-ngurungnya berdasarkan jadi panas, sesek. Ya salahmu. Wong panas sesek kok yang ngurung-ngurungnya, mbok ya rasa ngurung-ngurungnya. Wong ini obat. Obatnya itu rasa enak. Tapi kalau ditelan, walaupun rasanya pahit, rasanya tidak enak, itu nanti akan menjadi enak badannya. Obat itu rasa enak, yang obat enak, rasa enak. Apa sing obat enak? Obat enak itu tahu. Obat lapar ya. Nah, enak. Nah, itu. Maka itulah. Itu dia merasa beruntung. Enggak, kamu rugi dunia akhirat. Di dunia kamu sudah panas, di akhirat nanti ditanya oleh Allah, apa maksudmu? Allah perintahkan supaya Quran dikaji liyadabaru ayatihi, tiap-tiap ayatnya supaya dikaji, dipelajari. Kamu malah menghalang-halangi orang mengaji Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Sekarang belajar dan mengajarkan Quran itu yang paling baik. Tentunya tempat yang digunakan untuk mengajar dan belajar Quran itu tempat yang baik juga. Tapi malah kamu segel. Yang ngasih kamu usir. Apa maumu? Berani kamu menghadapi Allah dan Rasulullah. Menghadapi siksa Allah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan bertobat. Tidak ada lagi waktu. Masuk kamu ke jahanam. Nah, rugi toh dunia akhirat. Rugi dunia akhiratnya rugi. Tidak ada penentang-penentang kebenaran selamat sejak zaman Nabi pertama diutus sampai terakhir. Kesudahannya mesti penentang Allah itu yang akan hancur, celaka. Nah, orang yang di jalan Allah terbunuh mati, jangan dikira mati. Dia akan hidup yang lebih baik, diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang lebih baik. Maka ulaika humul muflihun, orang yang berjalan di atas petunjuk Allah, itulah orang yang beruntung. Itu yang beruntung. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itulah orang yang paling rugi perbuatannya. Dia merasa berbuat sebaik-baiknya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira berbuat baik sebaik-baiknya, padahal itu perbuatan yang ahsarina a'mala, yang paling merugi perbuatannya. Itu dalam surat Al-Kahfi 104. Maka Imam Syafi'i mengatakan, walaupun itu urusan amalan-amalan dunia, kamu kalau nasihat, kamu amalkan mengharap ridhonya Allah, jadi amal catatan baik di akhirat. Tapi walaupun bentuknya ibadah, tapi kalau niatmu untuk riya, nah itu jadi siksa. Cetaknya kamu ibadah haji, itu kan ibadah ya itu. Ya, tapi biar terkenal, saya disebut orang haji. Mula nek mulai haji kok jenenge ora tambahi haji nesu. Nah, ya, apa kamu enggak tahu kalau sudah haji? Kok tidak disebut Pak Haji? Nah, itu tak. Oh, butuhmu hanya haji walaupun ibadah, kalau niatmu kepengin disebut itu gugur enggak ada apa pahalanya. Dapatnya ya sebutan haji itu. Ya tak? Lah nek haji ping telu malah hahaha. Tak? Hajinya tiga kali pasang apa? Hahaha. Maka warga NTA semua yang ibadah haji tidak perlu tambah depannya haji. Haji itu bukan titel. Haji itu hanya Allah nanti yang akan menilai. Bangga-bangga kamu haji, ya orang disebut haji gelo, ya tapi disebut seneng lah Allah itu. Berarti kamu hajimu bukan karena aku, tapi karena kepengen disebut lah rugi perbuatanmu. Nah ini ya, kemudian. Doa iftitah. Nah, yang qasar itu bukan urusan bacaan, qasar itu urusan jumlah rakaat. Bacaannya tetap aja kok diqasar terus ini karena surat diqasar, bacaannya iftitah kurangi. Engko ya ta? Iftitah kurangi ben saya cendak meneh surate kurangi. Berarti membaca Fatihah tok. Berarti ta? Nah, itu saya belum tahu dasarnya seperti itu. Yang diterangkan oleh Rasulullah masalah qasar itu urusan pengurangan rekaat, bukan pengurangan bacaan. Ya, itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Dah, bisa pertanyaan yang dari saudara kita dari Magelang. Dari mana tadi? Dari Wonosobo. Wonosobo, ya. Baik, sekarang nomor mic 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bambang dari kajian Ustaz. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kajian di cabang kemarin menjelaskan tentang mohon pertolongan kepada Allah yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 itu diberi penjelasan seandainya kita menemui suatu permasalahan supaya kita melakukan sholat sunnah yaitu sholat sunnah mutlak. Itu yang menjadi pertanyaan bagaimana niatnya, apakah cukup dengan niat sholat mutlak itu atau dengan yang lain. Terus yang kedua, misalkan kami mempunyai sejumlah uang dan sudah kami berikan zakatnya, kita ambil zakatnya. Lantas sebagian kita gunakan untuk kredit sepeda motor. Nah, itu apakah motor itu kapan kita zakati motor itu? Misalkan setelah lunas atau sewaktu kita ambil dan perhitungannya dari harga atau dari total pembayaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niatnya sholat, kalau niat mau sholat mutlak, ya niatnya sholat mutlak. Lah niatnya gimana? Niat itu di mana toh? Di hati. Orang ada usolli sunatan mutlaki. Nada begitu. Ya. Dah mau sholat apa? Sekarang mau adzan duhur. Kita ambil air wudhu ke kolah toh, kran-kran tempat wudhu itu. Mau berangkat sana ambil air wudhu, di sini sudah niat. Mau sholat apa ini? Sudah ada niat. Nah, mau sholat duhur kan? Orang kok nanti wis bar wudhu, terus sholat, ya. Niat ingsun sholat duhur sekawan rekaat. Wis ngerti nih sholat duhur petang rekaat. Sing dawi petang rekaat ya Allah kok ya toh. Lillahi ta'ala, udah, wis diajari inna sholati lillahi rabbil alamin, gitu kan. Nah kamu pakai usul, silahkan, hanya kalau kamu tanyakan dalilnya itu saya tidak menemukan. Nah sholat itu dalam hati, niat itu dalam hati. Ya, mau puasa, ya dalam hati rasa. Nawaitu saumaku tinana niating sun poso saketo tutup. Sedina sesuk, langgati poso Ramadan ini sesasi kok ya. Niata tutup sedina sesuk ini piye. Mbok tutuk sebulan penuh gitu berarti nek tutuk gak ra mati wis sebulan penuh. Ya ta? Ya dah. Puasa. Bangun malam hari makan sahur. Loh kok ya nek mangan wis sesuk puasa. Ora usah ditekoki nawe tu sesuk puasa ki wis genah. Itu niat tuh di sini dalam hati. Tapi yang masih suka begitu ya silakan, enggak apa-apa silakan. Masing-masing memetik hasilnya sendiri. Uang sudah dibayar zakatnya, belikan kendaraan, mau dizakati lagi ya boleh, lebih baik, ya ta? Tapi kalau tidak dizakati, uang yang untuk beli kendaraan tadi juga hasil daripada uang yang sudah dizakati. Kalau dizakati lagi juga boleh, lebih-lebih baik, faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Kamu zakati berarti lebih ya kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Kalau tidak dizakati karena uang yang untuk beli sepeda motor tadi sudah saya zakati, sudah keluarkan zakatnya, ya sudah. Gitu ya. Apalagi? Baik, berikutnya mic nomor 35, kemudian nanti nomor 4. Silakan mic 35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siswati, cabang Boja, Kabupaten Kendal. Oh iya, mari. Ini ada hubungan dengan safar. Saya pernah beberapa kali naik kapal dari Tanjung Priok ke Belawan Medan. Dua hari dua malam. Jadi di situ waktu salat duhur itu ada dua versi. Ada yang jamak kemudian yang khusus. Nah ada juga yang empat rakaat. Ya. Berhenti ya. Mungkin alasannya yang empat rakaat itu katanya di kapal ini validitas masjid besar mungkin 500 semua. Kemudian yang jamak dan khusus ini alasannya musafir. Ini apa boleh dua-duanya? Apa mana yang betul Pak Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, saya punya adik baru saja mau naik haji Pak. Jadi waktu pamitan sama tetangganya istilah mengundang tetangganya itu besar-besaran. Kayak pesta prasmanan. Yeah. Saya peringatkan cuma nama yang sederhana aja adanya bisa untuk yang lebih banyak infak atau apa. Wah ya, itu karena umumnya sudah gitu tetangga nanti kami malu. Kemudian saya bandingkan dengan tetangga saya. Coba itu di tetangga saya itu namanya sederhana. Dia waktu mau berangkat itu cuma bikin dus nasi, disebarkan tetangga ada tulisannya. Mohon doa restu dan minta maaf. Berikutnya bahkan tetangga itu mendatangi. Tetangga itu datanginya langsung ucap melisan. Kemudian juga saya tanya tetangga itu, Pak, jenengan kok datangi kami-kaminya, Pak? Duh, saya yang perlu datang, yang perlu minta doa restu. Kalau manggil, belum tentu dia datang. Ini mana yang apa Pak? Mana yang apakah ini juga yang betul mana Pak? Kemudian pra haji itu kok di masyarakat banyak kali versinya Pak. Sedangkan saya pernah beli petunjuk haji itu kok yang pra-pranya enggak ada, awal-awalnya enggak ada. Cuma praktis-praktisnya aja. Ini mohon petunjuk Pak. Kemudian adik saya juga waktu berangkatnya pas hari-harinya berangkat itu kan saya karena kakak saya datang juga, saya diminta untuk azan, Mas bu azan Mas sekali-sekali. Terus saya bilang sama kiainya juga, kalau azan itu namanya kan hanya untuk panggilan sholat, kalau yang itu hanya mulai lainnya saja, saya belum tahu itu. Kemudian nanti saya setelah salat safar dua rakaat diadani baru berangkatnya. Saya karena dikawal kiainya adik saya yang ya dengan saya di apa bukan sebuahan ya, tapi ya nggak bisa apa-apa Pak Muhan. Yang terakhir Pak, ini anak saya yang di Jogja, saya minggu kemarin ke Jogja, anak saya usaha rental fotokopi dan percetakan. Saya datang tuh saya terkejut, anak saya tuh ngaji tapi belum aktif Pak, tidak apa ya kadang ngaji kadang enggak. Kalau pas saya datang dia ngaji, kalau enggak karena di Jogja. Anak saya itu dapat order cetakan surat tahlilan dan yasin Pak banyak kali. Mereka saya tanya loh, kok diterima itu kan sudah ngaji. Iman Pak, ini kan order uang besar. Uangnya kan banyak. Ini aja yang ini terserah, yang selanjutnya stop dulu. Saya coba tak ngomong-ngomong tak cari konsul sama kawan-kawan. Kalau mungkin membolehkan, tuntunannya membolehkan, monggo. Kalau enggak, stop saja. Jangan. Ini apa? Sudah betul, Pak, saran saya itu kepada anak saya. Terima kasih, Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat musafir tadi sudah diterangkan dalam brosurnya. Musafir bukan suatu keharusan untuk menjamak dan mengkosor sholat. Boleh sholatnya biasa, tidak usah dijamak, dan tidak usah dikosor, rekaatnya tetap empat, tidak mengapa, boleh. Nah, yang mau menjamak, yang mau mengkosor juga boleh. Semuanya boleh. Tetapi, kalau tadi niatnya menjamak atau mengkosor tadi, alasannya karena kapalnya itu besar, jadi tidak usah dijamak, tidak dikosor, waktunya longgar. Untuk 500 orang aja cukup, waktunya longgar, kenapa harus dijamak, dikosor. Artinya kan sholat tidak usah gantian. Nah, sholat perlu tempatnya gantian, mungkin wirawiri ganti sholat, sudah dijamak wes sekali, nanti wes itu era sholatnya. Ini kapalnya besar, sehingga tidak usah gantian. Nah, kalau alasan tidak menjamak tadi karena tempatnya lebar, itu malah tidak ada tuntunannya. Nanti bolehnya jamak kalau tempatnya sempit. Karena bergantian misalnya di bandara itu ya. Tempatnya untuk sholat kan sempit, cukup dua orang lah, itu harus dijamak aja. Nanti duhur tuh asar isya. Nanti kalau tidak dijamak, nanti gantian orang tidak tak mikir sholat lagi nanti lah gitu. Jadi bukan masalah usulan tempat. Bolehnya menjamak dan mengkosor bukan karena tempatnya longgar atau sempit, tetapi bolehnya karena beliaunya atau orang itu menjalankan musafir. Itu titiknya di situ. Adapun yang tidak mau mengkosor menjamak, silakan. Memang kosor jamak itu suatu kebolehan, rukhsah, bukan suatu keharusan. Itu ya, pertama sudah paham. Kemudian masalah pamitan berangkat haji. Kalau seluruh warga MTA yang mau ibadah haji tidak perlu pamitan. Besar-besaran seperti punya kerja itu sudah saya anjurkan. Kalau pamit ya kepada tetangga kanan-kirinya ajalah yang sering ketemu karena akan pergi. Ya datang ke rumah, minta izin, saya misalkan berangkat haji, tolong didoakan. Minta doa, keselamatan. Samping itu terutama pada Pak RT-nya. Ya sebab nanti ada undangan kerja bakti atau undangan apa, loh, kok reneng. Oh ternyata berangkat haji lah, kok orang ngabari gitu toh. Nah, maka pamit di situ. Itu baik, enggak ada salahnya. Andai kata tidak pamit pun tidak salah gitu loh. Enggak salah. Pamit tadi sekitar cuma barangkali nanti ada keperluan-keperluan undangan, pekerja bakti atau merasa tidak kehilangan, wis pamit haji. Gitu ya. Jadi pamitan bukan urusan ibadah. Nah, malah-malah kalau pamitan ini terbentik perasaan biar tahu bahwa saya itu ibadah haji. Nanti kalau saya tidak undang, nanti saya pulang aja masih dipanggil nama saya tidak pakai haji. Kalau terbentik perasaan ke sana, jangan harapkan hajimu mabrur. Jangan mengharapkan mabrur. Karena niatmu sudah bukan karena mengharap ridha Allah, tapi niatmu ingin disebut sebagai seorang haji atau hajah gitu. Bu haji-haji ini arah diculuk bu hajah, itu merengut. Ya, itulah. Pamitan berangkat haji. Haji 40 hari aja kok. Ya, itu. Sengarep TKW rong tahun ini dora pamitan kok. 40 hari. Dan kita ibadah haji itu suatu hal yang perih. Memang ya suatu hal yang luar biasa. Kalau di orang-orang Mekah ya, haji memang tiap hari dekat haji mau bisa rasa pamitan tanggane itu. Ini karena jauh mau pergi 40 hari. Ya. Tapi itu bukan syariat dalam arti seolah-olah satu aturan agama, itu tidak. Ya udah ceritakan tadi nasihat bapak sudah betul, nasihat pada anaknya begitu betul wong, bagi bapak memberi nasihat pada anaknya. Tidak salah itu, betul. Apa lagi? Berikutnya mic nomor 6. Ya. Ibu. Dari Ibu, mic nomor 6. Ayo yang tanya tadi cepat ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Dikenalkan dulu, Ibu. Ya, dari Gemolong. Ya. Ibu Endang dari Gemolong. Ya, mari. Ya. Yang pertama. Oh, tadi masih ada yang kurang berangkat haji tadi, Bapak, ya. Ini satu yang berangkat haji diadzani. Jadi betul? Itu kan, belum terjawab tadi. Memang sekarang itu banyak aneh-aneh. Orang mati berangkat diadzani. Mau dikubur, dikomati. Sekarang tambah lagi, haji diadzani. Ada lagi membuat masjid. Buat masjid itu tiap sudut itu diadzani. Nah, itulah hal-hal yang baru semacam itu. Padahal azan itu hanya disyariatkan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pun sholat wajib. Sholat Idul Fitri, Idul Adha yang ribuan orang itu gak ada azan itu. Ya, jadi khusus memanggil orang untuk sholat wajib jamaah. Sekarang ada angin ya diazani kok. Kemarin ada angin bianter lalu angin itu ada yang azan. Jadi hanya angin bianter diazani. Tidak tahu ya maunya apa. Nah, itulah kalau itu cari tuntunan dalam agama tidak ada. Itu produk-produk baru itu. Ya, terus. Yang pertama, di tempat sekolah saya mengajar itu ada beberapa ekstrakurikuler, salah satunya adalah PTA. Nah, ya kebetulan yang mengampu PTA saya sendiri, dan masing-masing ekstra itu ada honornya. Untuk penerimaan honor PTA itu apakah termasuk menjual ayat-ayat Allah gitu, Ustaz? Yang kedua, kemarin bulan September kakak saya tuh nyalon lurah dan minjam uang saya. Apakah saya meminjami uang itu saya termasuk mendukung kemungkaran gitu, Ustaz? Nah, minjam terima kasih. Uang untuk apa? Untuk ngamplopi itu? Untuk suap. Iya. Yeah. Untuk suap gitu aja, enggak ngamplopi apa. Untuk suap. Iya. Yeah. Apakah saya meminjam itu termasuk mendukung kemungkaran, Ustaz? Demikian untuk jawabannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu sebagai guru agama terus digaji, itu bukan menjualan. Memang gaweanmu kuwi kok. Ya toh? Gaweane itulah, ada ekstrakurikuler dalam guru itu, ada yang bahasa Inggris, ada yang matematika, ada yang qiraah baca Quran, itu termasuk ya urusan dari sekolahan itu, kemudian dikasih honor, apa boleh apa tidak? Boleh, enggak apa-apa silakan. Ya toh? Lah wong sing mulang bahasa Inggris iki kaya honor kok mulang ngaji lebih penting malah ora dikeki. Tapi entukmu ya mung kuwi. Aja ngarep arep ridhonya Allah, pahala ndak ada. Ya. Ndak ada pahalanya. Lah memang harapannya itu kok nek ora dikeki honor mandek kok ya toh. Atau Mary, lho kan dikeki honor saya tidak, sesuk ora teko. Lah berarti motivasinya mendapat honor. Ya. Itu dapat honor itu, Bu. Apa halal-halal tidak termasuk menjual ayat Allah, memang gaweanmu kuwi gitu loh. Kerjaannya memang mengajarkan agama. Meminjamkan uang untuk suap, memberikan suap rakyat-rakyat biar milih dirinya. Ibu tidak termasuk kemungkaran, tetapi termasuk membantu kemungkaran. Membantu kemungkaran. Sedang Allah mengatakan ya, diterangkan di situ, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Boleh bantu-membantu, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan bantu-membantu untuk berbuat dosa dan permusuhan. Lah sedang suap itu ar-rosi wal murtasi finar, masuk neraka, jangan dibantu. Masih ada mlebu rokoknya, tak sangoni mas mlebu rokok. Ya kowe katut to le, ya nduk. Ya ora apa-apa Mas katut sithik ora apa-apa. Maka kalau kita ya dukung-mendukung di MTA ini, mendukung bupati, mendukung gubernur, mendukung apalagi mau kita suap-suap enggak mau. Ya kalau kamu menyuap saya untuk milih kamu malah ora tak pilih, duitmu tak tampani yang ora tak pilih. Sebab kamu menyuap saya. Ya ta? Jadi maka MTA bukan partai politik. Nanti bukan golput, nanti akan memilih. Siapa yang dipilih? Bukan yang memberi uang, bukan. Kalau memberi uang itu malah hati-hati memberi uang. Yang mau jadi bupati kok memberi uang kira-kira miliatan gitu. Jadi bupati korupsi. Gitu. Jadi menjadi bupati, misal kasih kehilangan 2 miliar, 3 miliar, jadi bupati 5 tahun. Apa Bali gaji ini? Ya udah bakal Bali. Langgung balik itu ingin di. Ya korupsi. Ya itu maka kita usahakan bersih. Jangan mau menerima suap-suapan itu. Ya tidak mau itu. Ya, ibu tadi karena menolong pendati lurah ya. Gandeng usume suap menyuap ya melu nyuap itu aja. Tidak boleh itu membantu. Tekan nih mas. Harus utang duit aku duit-duit mas. Dan aku ngopo itu lho tak ngamplopi wong-wongnya. Rasah gitu loh. Rasah. Mestian malah genta milih gitu. Dah, apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Suyatno dari Lendah, Wates Kulon Progo, Pak. Oh iya. Saya ini orang baru di sini. Umurnya berapa? Pendengar radio sekitar 2 bulan lebih. Oh, umurnya berapa? Umurnya 33. Udah orang lama itu. Maksudnya ngaji di sini, Pak. Oh, ngaji di sini baru ya, mari. Alhamdulillah, saya kemarin Rebo itu berangkat ke MTA Cabang Wates. Nah, terus diberi daging kurban. Semoga tahun depan besok saya bisa melaksanakan kurban. Tak kira deh. Saya minta doanya saudara semua dan ya. Bapak-bapak, semoga istiqomah saya sak keluarga, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Pertanyaan saya itu bikin rumah, tapi dulunya itu nyelengi itu, tapi tidak nyelengi uang, pasir sama batu bata, besi. Gitu. Terus setelah jadi itu dizakati atau enggak kalau rumah itu. Yang kedua membangun kuburan itu dilarang. Tapi kalau di tempat saya itu kan pegunungan. Pegunungan yang kalau hujan deras itu tanahnya longsor, itu dibikin seperti teras sereng itu dilarang tidak. Yang ketiga, berhubung karena ini saya di tempat saya itu tidak umum, ada selamatan-selamatan saya enggak ikut, tapi kalau ada itu kedurian selamatan orang meninggal itu saya dikasih makanannya. Itu sebaiknya diterima atau tidak? Mau dianteri gitu? Iya. Diundang ratakan yang diteri gitu? Iya. Yeah. Diteri apa itu? Diteri itu makanan. Apa makanannya? Ya kalau peninggal atau apa itu satu hari, 100 hari itu misalnya ada beras, ada gula. Oh ya. Sari mie gitu Pak. Ya, terus? Ya, saya kira dari saya cukup sekian. Banyak kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara dapat bikin rumah di zakati ya lebih baik. Ya, rumah tinggal di zakati biar tambah berkah rezekinya. Dapat ridhonya Allah kan baik aja kan. Walaupun hasilnya nyelengi kan bisa dihitung. Kira-kira setelah jadi rumah itu habis berapa juta. Nah, keluarkan zakatnya. Karena dulu nyelengi zakatnya misalnya dikumpul banyak ya dicicil ya boleh. Misalnya zakatnya 1 juta atau bayar grepnya kira-kira bisa ya dicicil zakatnya. Boleh juga itu. Jangan khawatir zakat itu akan melarat. Orang yang suka zakat, suka sedekah, hartanya disuburkan, tidak akan kekurangan apa-apa. secara garis besar seluruh warga MTA itu suka mengeluarkan zakat, suka mengeluarkan infak. Maka tidak melarat. Ya. Segala kebutuhan masjid tafsir Al-Quran dipenuhi oleh warga itu sendiri. Kemudian membuat teras karena tanahnya longsor, berarti itu supaya tidak apa? Jenazah nanti tidak longsor ya boleh, itu berarti tidak membuat kicingnya tetapi menanggulangi tanah supaya tidak longsor, itu boleh, tidak masalah. Bukan membangun kicing, tapi membangun tanah ini supaya tidak longsor. Ya toh? Nah, sebaiknya malah dibikin talut, jangan tanah itu semuanya, ya, misalnya sepanjang berapa urunan kampung itu dibikin talut untuk menahan tanah supaya tidak longsor itu. Lebih baik lagi itu. Ya kamu tidak ikut selamatan, ini diteri beras, teri gula, jani itu kuali. Mestinya yang meninggal tadilah yang diteri beras, teri gula, teri gula, biar cukup untuk dia selama kesusahan itu tidak malas untuk bekerja, bisa mendapatkan beras dari saudara-saudara, tetangga-tetangga. Ya, barangkali dia orang tidak punya, sehingga bisa untuk makan, untuk minum, dan sebagainya. Kerja masih malas karena kehilangan keluarganya, sudah ada makanan diantar oleh saudara-saudaranya. Orang kok melamis mati, ngeteri sing urip malah. Nah kamu diteri boleh enggak? Diterima? Boleh saja. Wong kowe ora njaluk, ini aja ngarep-arep. Ya. Ora diteri, sok ketemu sing kepaten, lah aku gak ingin orang mbok teri. Nah, tekok, ya, itu boleh. Kalau wujudnya beras, nek iso dikandani. Dibaliknya dengan cara baik, bagaimana supaya tidak itu. Mestinya kamu tidak usah nganteri saya, justru kalau saya ada nganteri kamu. Itu untuk keluargamu saja selama kamu masih belum semangat kerja lagi, tidak usah dibagi-bagikan, nah, itu untuk hidup selama kamu belum semangat kerja lagi. Harusnya gitu. Dah, mana lagi? Yo? Baik, nomor 30. Silakan nomor 30, nanti terakhir nomor 14. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Nama Ibu? Namanya Ibu Yani dari Tanggamus Pak. Saya seorang pedagang. Saya pernah mendengarkan penjelasan Bapak, tapi saya kurang paham tentang menjual barang dalam satu barang dua harga itu bagaimana. Sedangkan saya ini seorang penjual grosir, jadi antara dijual pengecer sama grosir itu kan tetap lain. Terus yang kedua, saya pernah melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat fardu itu. Ayo. Ya, saya melakukannya pada waktu itu sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu saya melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Nah, pas pada rakaat kedua at-tahiyat awal itu saya bukannya at-tahiyat awal langsung saya bukannya at-tahiyat akhir, tapi saya at-tahiyat awal terus saya berdiri memasuki rakaat ketiga. Pas waktu berdiri memasuki rakaat ketiga itu saya ingat bahwa saya tadi niatnya sholat sunnah gitu Pak, tapi setelah itu lah udah saya lanjutkan aja sekalian saya sholat wajibnya itu sholat zuhur gitu, bagaimana Pak Ustaz? Jadi menggok dalan jadi arep nyang Jogja rasito langsung nyang Surabaya menggok. Iya Pak Ustaz, soalnya saya jarang melakukan sholat sunahnya itu. Dulu-dulu saya belum pernah melakukannya sholat sunahnya itu, bahkan kadang-kadang dulu sebelum saya belum mengikuti kajian ini saya malah sholatnya itu terus terang saya bolong-bolong Pak Ustadz sholat wajibnya itu. Terus nah dengan setelah saya mendengarkan kajian ini saya berusaha untuk melakukan sholat wajibnya itu. Terus dengan setelah saya mendengarkan penerangan penjelasan dari Pak Ustadz itu katanya sholat sunah sebelum dan sesudah sholat wajib itu bisa membantu kekurangan dari sholat wajibnya. Jadi saya berusaha. Nah setelah ingat itu saya mau sholat zuhur itu sebelum 2 rakaat itu. Nah karena jarang saya lakukan, saya ingatnya di situ Pak Ustadz. Terus kok ini tadi saya niatnya sholat sunat gitu, ternyata udah 3 rakaat ya udah langsung saya sholat wajib, itu bagaimana? Sedangkan saya terus nggak melakukan sholat wajib lagi, langsung saya semalam sholat, sesudah sholat itu saya iniin sholat wajib gitu aja, terus sudah itu saya sholat duhur, apa, sesudah sholat duhur 2 rakaat malam, Pak Ustadz, bagaimana itu, Pak Ustadz? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu menjual eceran dengan orang yang membeli banyak macam kulaan grosir harganya beda, itu wajar, itu namanya potongan. Ya, nak tuku satu sedikit-sedikit, misalnya kamu jual gula 1 kilo harganya sekarang gula sekilo berapa? 11 ribu. Karena saya tidak pernah beli gula, karena saya sudah punya pabrik gula. Tidak pernah beli gula. Nah, kita, nah gitu, 11 ribu. Nah, sekarang kalau kamu membelinya 2 kuintal, apalagi tontonan, dihitung kalau per kilo kurang dari 11 ribu. Itu namanya kamu mendapat potongan harga karena membeli banyak tadi. Itu boleh, ya. Tidak salah, tidak haram itu. Ya pantas toh, kalau orang pedagang kan mesti kepengen dapat untung. Kalau beli langsung, yang beli itu banyak, untungnya per kilonya sedikit. Tetapi karena belinya langsung banyak, berarti untungnya kan banyak. Lain dengan yang membeli sekilo. Besok tukunnya sekilo lah. Untungnya ya, terus itu yang suwe randang itu oke untungnya. Jadi boleh, itu namanya potongan harga karena membeli banyak, itu halal, boleh. Nah, sholat tadi, kalau dulu sebelum ngaji sholatnya bolong-bolong, lah sekarang setelah ngaji tahu manfaatnya sholat sunat itu bisa menutup kekurangannya di waktu sholat wajib. Lah mestinya untuk menutupi bolong-bolongnya kemarin, sekarang sudah sadar sholat wajibnya jangan sampai bolong-bolong lagi, sholat sunahnya diperbanyak biar menutup kekurangan-kekurangannya kemarin. Nah kok malah sholat sunat rasido. Nah, yang sudah ya sudah. Selanjutnya, sebelum sholat wajib, kalau memang ada rawatibnya, kerjakan. Sholat duhur sebelumnya ada, sesudahnya ada juga. Ya, sholat subuh sebelumnya ada, sesudahnya tidak ada. Hanya sudah subuh itu enggak ada sholat sunat. Adanya sebelum subuh. Nah, setelah sholat maghrib, adanya sesudahnya. Sholat isya adanya sesudahnya. Itu jangan sampai sholat-sholat rawatib mengiringi sholat wajib itu ditinggalkan. Kerjakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan wajibnya yang kurang kemarin. Itu namanya memperbaiki amal kebaikan. Sudah? Baik. Yang lain? Terakhir Bapak, yang di depan tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaan saya karena kebodohan saya ini mungkin sudah terulang. Jadi mohon dimaafkan. Dikenalkan Bapak. Al-Ustadz, saya dari Gunung Kidul Handayani. Nama Adenin. Binaan Wonosari. Mohon untuk didoakan semoga istiqomah. Ya. Yang akan saya tanyakan 4 poin. Ini dari saya 2 poin. Yang 2 poin dari saudara kita dari Ungar. Ya. Pak Mulyadi. Begini Ustadz, yang saya tanyakan, mungkin karena tidak ada tuntunannya, atau mungkin lupa, di dalam pelaksanaan iddain, ini saya tidak membaca doa iftitah. Ini sebetulnya bagaimana menurut tuntunan Kanjeng Nabi? Ini yang pertama. Yang kedua, karena usia saya itu semakin tambah, ini mengenai, ya mohon dimaafkan Ustaz ini karena ini juga penting untuk berjamaah, ini menahan angin, ini mungkin karena perut saya itu sakit, itu tidak kuat untuk menahan angin selama berjamaah, jadi apakah saya jamaah, maksudnya sholat di rumah, Saya khawatirkan kalau sholat jamaah itu sewaktu-waktu hadas, saya mengganggu jamaah yang lain. Ini mohon solusinya. Terima kasih dan akan disambung saudara kita. Ya. Terima kasih. Nama Mulyati dari Ungaran Timur 1. Yang kami tanyakan dua hal, kaitannya dengan yang dijelaskan tadi An-Nisa 1:23, bahwa pahala yang dari Allah itu bukanlah angan-anganmu. Yang saya tanyakan, orang yang suka membuat angan-angan itu motivasinya apa, Pak? Karena kenapa sudah diingatkan oleh Allah tapi suka membuat atau memotivasi dengan suka mengangan-angan tadi. Satu itu. Yang kedua, apakah pada zaman rohib-rohib atau ahli kitab dengan zaman sekarang yang suka berangan-angan itu pada hakikatnya sama atau tidak? Terima kasih. Baik, ini bapak-bapak, yang pertama doa iftitah, dua sholat Aid, itu Idul Adha dan Idul Fitri. Menurut Nabi bagaimana? Ya tetap Nabi membaca sholat dalam dua sholat Aid itu membaca iftitah. Ya, iya, takbir pertama. Takbir pertama atau membaca iftitah. Baru terus lanjut yang lain. Memang ada imam langsung Allahu Akbar, alhamdulillah, ada juga begitu. Maka kemarin waktu imam sholat Id kemarin yang di sini, kemarin yang mengimami itu Sekretaris Jenderal Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus besar NU Jakarta sana, alhamdulillah beliau mengimami dan khotib kemarin di Manahan. Belum tuh pesan dari panitia, apa nanti sholat Id sudah takbir pertama pakai iftitah. Oh iya, enggak masalah. Jadi iftitah dulu baru melanjutkan takbir. Maka kemarin pakai iftitah. Saya khawatir nanti kalau tidak pakai iftitah yang makmumnya merasa gelisah. Oh, makmumnya biasanya pakai iftitah kok imamnya tidak. Nanti kan kapan membacanya? Tapi memang ada yang berpendapat iftitah itu hukumnya sunnah. Lah sholat Id hukumnya apa toh? Memang ya, di MTA itu enggak mau. Ada yang berpendapat iftitah sunnah. Baca surat sudah Al-Fatihah sunnah. Yang wajib tidak boleh tinggalkan Fatihah. Ya, maka ada yang sholat kalau tarawih banyak itu kadang-kadang ya tanpa iftitah, ya, tanpa surat langsung Fatihah. Nah itu. Kalau di MTA tidak begitu. Di dalam sholat dipahamkan di MTA tidak usah membagi ini bacaan wajib, bacaan sunnah, tidak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi memerintahkan sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Nabi sholat bagaimana? Nabi sholat iftitah dibaca ya baca. Pakai surat ya baca surat itu. Perkara yang lain tidak baca silahkan. Pakai tidak menyalahkan mereka tapi tidak mengikuti yang kita ikuti apa yang dianjurkan Nabi. Jadi kisahkan Nabi itu ya kita baca iftitahnya. Itu aja ya. Kemudian masalah jamaah tidak bisa nahan kentut, ya tak? Ya kan memang kondisi begitu, berarti bapak tidak normal, perlu diperiksakan dokter, kenapa? Kalau menahan kentut selama sholat saja kan tidak bisa. Padahal sholat sendiri dan sholat berjamaah rekaatnya ya sama. Kenapa enggak bisa? Gitu kan? Nah, kalau nunggunya lama, ya kalau nunggu lama lebih, kalau untuk menahan tadi sulit, ya datang aja pas imamnya mau mulai sholat itu. Mulai sholat, imamnya udah sholat. Nah, nanti sholat sendirian atau sholat berjamaah, jumlah rekaannya kan tetap sama. Sholat isya sama. Sholat maghrib, apapun sama. Jadi bisa semaksimalnya ditahan. Selama dalam sholat tadi bisa ditahan. Nah, jadi bagaimanapun juga sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian orang yang membuat angan-angan itu motivasinya apa? Saya tidak tahu. Yang suka membuat itu apa motivasinya? Wong jelas tuntunannya sudah ada, kok tidak bikin-bikin. Apa ben serem atau gimana? Ya, ben serem. Ben ketok, wah mandi apa ketok modern. Kalau menambah-nambah ibadah itu bukan suatu modern, itu malah suatu kemunduran. Ya, merasa lebih pintar daripada Nabi. Menganggap Nabi kurang sempurna, tak sempurna ini sisan, tambah iki. Nah, maka dikatakan Nabi itu malah dalalah itu. Tidak usah. Lah motivasinya apa saya tidak tahu, yang suka menambah-nambah itu apa motivasinya. Kemudian zaman dahulu ahli kitab dengan zaman sekarang apa sama? Sama. Ahli kitab dulu dengan sekarang ya sama saja. Sama. Ahli kitab tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad itu bukan sekarang, sejak dulu. Walaupun dia tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang rasul, seorang nabi, dikatakan oleh Allah, pengertian mereka kalau Muhammad itu nabi seperti pengertian mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi pada surat Al-Baqarah 146. Kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Lalu kok tidak mengakui? Bukan ahli kitab sekarang. Ayat itu diturunkan sejak zaman Nabi, orang ahli kitab ya sudah seperti itu. Sebetulnya hatinya mengakui kalau Muhammad itu Rasulullah. Mengapa lesannya menolak? Karena tidak cocok dengan yang dimaui. Di dalam kitab suci mereka sudah diterangkan kalau akan ada Nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad itu. Diharap-harap kedatangan mereka, kedatangan beliau. Tapi yang dimaksud yang datang itu Nabi juga keturunan Bani Israel. Nah, ternyata Nabi Muhammad bukan turunan Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Ditolak mereka. Walaupun benar, akui kebenaran tapi menolak karena kedengkian yang ada pada mereka. Maka dengki itu bisa menyebabkan kekafiran. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya. Jadi mereka ahli kitab itu sebenarnya mengenal Muhammad, kalau Muhammad itu nabi atau rasul, seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi layaknya orang tua itu kepada anaknya kenal betul, ini anak saya. Tahu. Mengapa dia mengkufuri padahal dia kenal betul kalau Muhammad itu nabi? Karena kedengkian tadi. Nah, itulah banyak orang yang sebetulnya ngerti ini benar tapi karena tidak cocok, dengki, tidak suka, ya diakui tidak benar. Malah disebarluaskan ini sesat, padahal tidak ngerti kesesatannya. Hatinya yang mengakui itu memang sebetulnya benar. Nah, itulah. Sudah cukup kan? Cukup, Ustaz. Baik, ini Bapak-bapak dan Saudara-saudara ya. Saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.